Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-11 dari doro kita di hari ketiga, membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang salat Jumat. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala, babu salatil Jumat. Bab tentang salat Jumat. Ya, dalam bab ini beliau akan menjelaskan beberapa ahkam, beberapa hukum yang terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Dan kita di sini memberikan garis bawah untuk 6 pembahasan. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan ini, kata al-Jum'ah, ya, mimnya bisa di dhamma, dan itu di bacaan kita, di riwayat pembacaan Al-Quran yang kita baca, di dhamma mimnya, al-Jum'ah. Dan bisa di fathah, al-Jum'ah. Dan bisa di sukun, al-Jum'ah. Ini 3 sisi dari sisi bahasa Arab tentang bacaannya. Al-Jum'ah dari kata al-jama' yang bermakna mengumpulkan atau menyatukan, ya, sesuatu yang terpisah, sesuatu yang tercerai-berai kemudian disatukan. Iya. Dan yang dimaksud dengan salat Jumat, dia adalah salat khusus yang dilakukan pada hari Jumat sebagai pengganti dari salat duhur. Sebagai pengganti dari salat duhur. Didahului dengan 2 khutbah dan dilaksanakan dengan sifat yang khusus dan ketentuan-ketentuan yang telah dimaklumi. Baik, di sini ada 6 pembahasan yang kita garis bawahi dari keterangan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Yang pertama, golongan orang yang wajib menghadiri pelaksanaan salat Jumat. Beliau menerangkan siapa saja yang wajib menghadiri salat Jumat. Kata beliau rahimahullah, kullu man lazimatul jama'atu lazimatul jum'atu idza kana mustawtinan bibina. Kata beliau, setiap orang yang wajib menghadiri salat jamaah, setiap orang yang wajib menghadiri salat berjamaah, maka dia juga wajib untuk menghadiri salat Jumat. Ya. Tapi untuk Jumat ada tambahan ketentuan, idza kana mustautinan bibina. Apabila dia telah menetap pada suatu bangunan. Jadi dia telah menetap pada suatu bangunan. Ya. Nampak dari sini secara global bahwa Syekh memandang Orang yang wajib Jumat itu ketentuannya sama dengan orang yang wajib melakukan sholat berjamaah. Dan di sini ditambah dengan adanya istiton. Dia telah memiliki tempat tinggal di negeri tersebut. Ya. Maka kalau dirinci syarat-syarat kewajiban Jumat, para fuqaha merincinya bahwa orang yang wajib menghadiri Jumat disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang lelaki. Diwajibkan atas lelaki. Adapun perempuan, ya, maka tidak diwajibkan padanya salat Jumat. Karena salat berjamaah juga tidak wajib atas mereka. Ya. Salat berjamaah tidak wajib atas mereka. Nabi telah menyebutkan buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka telah apa lebih baik bagi mereka. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Iya. Dan tentang masalah perempuan menghadiri salat Jumat, kalau salat berjamaah perempuan boleh menghadiri salat berjamaah. Sebab Rasulullah bersabda, "La tamna'u bima Allahi masajid Allah." Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Dan ini sebenarnya berlaku untuk seluruh sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat. Tapi di hari Jumat, keberadaan perempuan dilihat di kondisi manusia ramai dan tidak ada tempat khusus baginya, maka tidak disyariatkan dia untuk hadir ke masjid. Bahkan kalau kehadirannya akan menyebabkan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh dia hadir di masjid. Sebab kehadiran perempuan di masjid itu dibolehkan dengan ketentuan. Pertama, apabila aman dari fitnah. Kemudian yang kedua, mereka keluar dengan pakaian syariat, pakaian yang syar'i, berhijab. Kemudian yang ketiga, tidak memakai wangi-wangian. Kemudian yang keempat, kalau hadir sholat, mereka sholat di saf paling belakang. Paling terakhir datang, paling cepat pulang. Jelas ya? Ini dari ketentuan-ketentuan bagi perempuan yang menghadiri sholat. Ya. Jadi kalau di pelaksanaan Jumat mereka tidak mempunyai tempat khusus untuk sholat, maka tidak disyariatkan untuk hadir. Bahkan bisa membawa kepada hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Iya. Jadi ini syarat yang pertama. Bagi orang yang wajib hadir Jumat, dia adalah seorang lelaki. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah dia adalah seorang yang merdeka. Seorang yang merdeka, bukan budak. So, kalau dia budak, ya dia terikat dengan tuannya. Sibuk di dalam melayani tuannya. Ya. Kecuali kalau tuannya mengizinkan dia untuk menghadiri Jumat, maka dia wajib untuk hadir. Kemudian syarat yang ketiga, dari syarat orang yang wajib menghadiri Jumat, dia adalah seorang yang mukallaf. Seorang yang mukallaf, yaitu orang yang balig dan waras. Orang yang telah balig dan waras. Iya. Karena orang yang belum balig, gugur kewajiban atasnya. Demikian pula orang yang tidak waras. Nabi SAW bersabda, "Rufi al-qalam al-thalatha, anis-saghir hatta yablug, wa anil-majnun hatta yufiq." Yarhamukallah. Pena diangkat dari tiga orang, dari anak kecil sampai dia balig, dan dari orang yang tidak waras sampai dia sadar. Ya. Kemudian syarat yang keempat, dari syarat kewajiban Jumat, dia adalah seorang Muslim. Dia adalah seorang Muslim. Ya, karena kafir tidak ada kewajiban Jumat atasnya dan tidak syah sholat itu apabila dia lakukan. Kemudian syarat yang kelima diisyaratkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Syarat yang kelima diterangkan di sini oleh Syekh, yaitu dia itu mustautin. Dia mustautin bibina. Iya. Dia telah tinggal di sebuah negeri dan memiliki bangunan tempat tinggal di situ. Mustaupin. Ya, di dalam pembahasan Jumat ini, manusia itu dibagi tiga. Ada yang musafir, ada yang mukim, dan ada yang mustaupin. Tiga. Jadi tiga perkara. Ada yang musafir. Musafir orang yang melakukan perjalanan. Yang kedua adalah orang yang mukim. Ya, mungkin saja dia tinggal di situ, tapi dia bukan penduduk negeri itu. Dia bukan penduduk negeri itu. Ya, dan mustaupin itu artinya dia menetap dan telah mempunyai tempat tinggal di negeri itu. Karena disebutkan mustaupin bibina dengan bangunan. Jadi ada bangunan tempat tinggalnya di situ. Iya. Jelas ya? Nah, dan dari kata mustaupin ini pula ya, disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang dia tinggalnya di kemah-kemah. Ya. Tinggalnya di kemah-kemah. Dan rumah yang hanya terbuat dari rambut. Ya. Orang yang seperti ini belum menetap, belum mustaupin namanya. Maka tidak ada kewajiban Jumat atas mereka. Tidak ada kewajiban Jumat atas mereka. Ya, kecuali kalau dia mustaupin, sudah menetap di negeri itu, walaupun dia di sudut atau di ujung kota, maka dia wajib untuk datang menghadiri sholat Jumat. Menghadiri sholat Jumat. Ya. Baik. Ya, dalil tentang hal ini bahwa dia harus mustaupin, ini diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, di mana mereka melakukan Jumat di posisi mereka sebagai orang yang menetap di negeri itu. Ya, adapun di safar, di perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dinukil dari beliau menegakkan salat Jumat. Demikian pula para sahabatnya. Mereka tidak pernah menegakkan salat Jumat. Ya. Di dalam perjalanan. Karena itu dari kekeliruan yang kadang kita jumpai, ya khususnya bagi orang yang kadang memakai fasilitas perahu atau kapal angkutan, kadang di sebagian kapal ya, penumpang itu ditegakkan sholat Jumat di dalam perjalanan. Dan ini keliru, sebab mereka musafir. Dan tidak ada syariat bagi musafir menegakkan Jumat. Ya, yang mereka tegakkan adalah sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur dan sholat asar. Ya. Baik, maka ini lima syarat atau lima ketentuan. Ya, siapa yang diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat? Ya. Kemudian di sini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan syarat-syarat penegakan sholat Jumat. Ya. Tadi itu ketentuan tentang siapa yang wajib menghadiri sholat Jumat. Sekarang untuk menegakkan sholat Jumat, apa ketentuannya? Kata beliau, rahimahullah. Ya, kata beliau, wa min syartiha, dan dari syaratnya, fi'luha fi waqtiha. Ya, mengerjakan Jumat pada waktunya. Mengerjakan Jumat pada waktunya. Sebab Jumat adalah salat wajib sama dengan salat yang lainnya. Dan untuk salat-salat yang wajib, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu ya, terhadap kaum mukminin adalah ketentuan yang telah ditentukan. Jelas ya? Jadi salat harus dilakukan pada waktunya. Ya, dan apa yang dibahas oleh para fuqaha tentang bolehnya menegakkan Jumat sebelum adzan atau sebelum matahari tergelincir, ini dalam pelaksanaan khutbahnya, bukan dalam pelaksanaan apa? Salatnya. Bagi mereka yang memandang bolehnya. Ya. Walaupun yang harus ditekankan bahwa pelaksanaan Jumat itu nanti setelah masuk waktu baru ditegakkan. Ini yang paling afdal untuk keluar dari silam pendapat di dalam masalah ini. Ya. Dan memang zahir hadis-hadis insyaallah taala menunjukkan hal itu. Jadi ini ketentuan yang pertama, Jumat dikerjakan pada waktunya. Dikerjakan pada waktunya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, kata beliau, antakuna biqaryatin. Dan hendaknya Jumat ini dilaksanakan di qaryah. Ya, di sebuah negeri, di sebuah tempat. Ya. Yang dikatakan qaryah itu dia adalah tempat ada rumah-rumah di dalamnya, orang-orang sudah tinggal dan menetap di dalamnya. Jelas ya? Ditegakkan di qaryah. Iya. Karena seruan untuk menegakkan Jumat ini diarahkan kepada orang-orang yang menetap. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan ya, untuk sholat pada hari Jumat. Jadi disuruhkan untuk sholat pada hari Jumat, ini terkesan dari ayat bahwa dia adalah seruan yang memang diarahkan kepada orang yang sudah pasti. Ya. Maka disyaratkan bahwa Jumat itu harus ditegakkan di qaryah, di sebuah negeri atau di sebuah desa, sebuah tempat yang telah ditinggali. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ayataqaddamaha khutbatan. Ya. Hendaknya Jumat ini didahului dengan dua khutbah. Ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat, dilaksanakan dulu dua khutbah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Iya. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Sebab asal Jumat adalah untuk zikir kepada Allah dengan mendengarkan khutbah dan dengan menegakkan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil untuk menunaikan sholat hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada dikir, untuk dikir kepada Allah. Diperintah bersegera. Iya. Baik. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini yaq'udu bainahuma." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dengan dua khutbah dan duduk antara keduanya. Duduk antara kedua khutbah ini. Jelas ya? Baik, ini ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaan salat Jumat. Ya. Dan Syekh di sini rahimahullahu taala tidak menyebutkan ketentuan yang lain. Beliau tidak menyebutkan ketentuan yang lainnya. Ya, seperti yang disyaratkan oleh sebagian harus dihadiri oleh 40 orang. Ya. Ini pensyaratan yang tidak mesti dengan 40 orang. Karena itu tidak disinggung oleh Syekh rahimahullah. Beliau tidak menyinggungnya. Jelas ya? Beliau hanya menyebutkan sesuatu yang pantas dijadikan sebagai syarat khutbah atau syarat syahnya Jumat. Dikerjakan pada waktunya, dilakukan di qaryah, di sebuah negeri, dan didahului dengan dua khutbah. Ya, kemudian beliau menjelaskan sejumlah ketentuan seputar khutbah Jumat. Ya, dan ini adalah pembahasan kita yang ketiga. Ya. Karena beliau sudah menyinggung didahului dua khutbah, maka beliau menjelaskan ya beberapa ketentuan seputar khutbah Jumat. Kata beliau, An Jabir radhiyallahu taala anhuma annahu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khatab ihmarrat aynah wa'ala sawtuh washtadda ghadabuh hatta ka'annahu mundhiru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau khutbah maka kedua mata beliau memerah dan suara beliau tinggi, ya, dan sangat keras kemarahan beliau, seakan-akan beliau ini adalah seorang pemimpin pasukan yang berkata sabbahakum wa massakum, ya, kalian diserang di waktu pagi atau di waktu sore. Jelas ya? Ini sifat-sifat yang diterangkan di sini. Ini menunjukkan keseriusan beliau dalam khutbah. Iya. Bagaimana mata beliau memerah dan suara beliau diangkat. Iya. Dan tentunya di dalam khutbah yang dimaksudkan adalah zikir. Iya. Jadi kalimat washtadda ghadabuh ini penjelasan tentang keseriusan beliau dan bagaimana beliau memaksimalkan penyampaian khutbah tersebut. Ya, sebab maksud dari khutbah adalah untuk zikir kepada Allah. Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, beliau berkata, ya. Beliau berkata, jadi ini dari perbuatan Nabi ya, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini yang afdalnya dilakukan dalam khutbah. Jelas ya? Ya. Namun ini bukan keharusan. Bukan keharusan kalau dia khutbah diangkat suaranya. Ya. Kemudian difulkan ya semua penekanan di dalam khutbah. Tidak. Tapi seorang khatib mana umum yang diinginkan adalah mengingatkan manusia untuk zikir kepada Allah. Maka ini dilihat pada keadaan siapa yang dia melakukan khutbah kepadanya. Dan apa yang bisa membuat mereka itu ingat kepada Allah. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, rawahu Muslim. Dan beliau berkata, ma ba'du. Amma ba'du ini kalimat yang dipakai untuk berpindah dari pembicaraan ke pembicaraan yang lainnya. Ini dalam bahasa Arab. Jadi kalau dia membawakan khutbah hajat, setelah khutbah hajat berpindah menjelaskan pembicaraan yang lainnya, maka dia memakai kata amma ba'du. Jelas ya? Aina khairal hadithi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Ini dalam sebuah konteks riwayat Muslim. Dan ada konteks yang lainnya, riwayat Muslim juga, kata Syekh rahimahullah, wa fi lafdin lahu, dan di dalam sebuah konteks oleh Imam Muslim, kanat khutbatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawmal jum'ah yahmadullah wa yuthmi alaihi thumma yakulu ala ithri dhalika waqad ala sawtuhu wa fi riwayatin lahu man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ya. Ini diterangkan ya. Bentuk yang lain dari khutbah hajat beliau, bahwa beliau di khutbah Nabi pada hari Jumat, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Ya, kemudian setelah itu dan suara beliau telah tinggi, dalam sebuah riwayat beliau membaca mayyah mayyahdillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk padanya, tidak ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang memberi petunjuk padanya. Baru setelah khutbah ini, barulah membaca ma ba'du fa'inna khairul hadith. Ya. Kalau dikumpulkan konteks riwayat Muslim, ya, khutbah Nabi SAW, beliau mulai dengan hal tersebut. Dengan memuji Allah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa sayyiati amalina, man yahdihillahu falamudillalah. Ini khutbah hajat diterangkan lengkap seperti itu dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dan di dalam hadits Jabir diisyaratkan bait yang dibaca. Dan di akhir dari khutbahnya beliau membaca ma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, riwayat Imam Muslim sampai situ. Ada tambahan dalam riwayat An-Nasa'i wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Ya. Maka ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah beliau. Dan khutbah itu tidak harus ya dimulai dengan innal hamdalillah. Dia boleh memakai khutbah-khutbah yang lainnya atau khutbah hajat yang lainnya. Ya, karena yang dimaksudkan adalah dia memuji Allah, menyanjungnya dan membesarkannya. Ya. Menyanjungnya dan membesarkannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dari bentuk khutbah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terangkan dari ketentuan khutbah juga, waqala, dan Nabi bersabda, "Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi" ma'innatun min fikhihi, rawahu Muslim. Ya. Kata beliau, sesungguhnya panjang sholatnya seorang lelaki, yaitu pada hari Jumat dia memperpanjang sholatnya, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya, itu adalah ma'innatun min fikhihi, adalah tanda dari kefakihannya. Dia orang yang mempunyai fikih, pemahaman. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi khutbah itu disyariatkan untuk diringkas. Ya, dia memilih nasihat yang paling sedikit. Ya. Jelas ya? Nanti kata ada waktu kita akan baca sejumlah khutbah dari as-salaf atau khutbah yang pernah dilakukan oleh Nabi para sahabatnya supaya nampak bentuk-bentuk khutbah yang ringkas dan padat. Jelas ya? Dan hingga ya belakangan ini, kita kalau melihat di masa-masa sebelum sekarang ini, di masa ulama kita yang masih ada rekaman-rekaman suaranya, ya, sekitar 60 tahun yang lalu, ya, khutbah mereka ringkas sekali. Ya, seperti kalau kita dengar khutbahnya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ringkas sekali khutbahnya. Jelas ya? Khutbah yang ringkas, bacaan sholatnya panjang. Sebab Nabi mencontohkan bacaan sholat, apakah membaca Subbihi isma rabbikal a'la di rakaat pertama, di rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Atau dia membaca surah Al-Jum'ah di rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun di rakaat kedua. Jelas ya? Jadi bukan artinya dia memperpendek khutbah, dia bikin khutbah setengah jam misalnya, kemudian dia sholatnya satu jam. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Baik. Maka khutbah itu ya perlu seorang memilih ya kalimat-kalimat yang tepat, kemudian memilih pembahasan-pembahasan yang tepat untuk disampaikan. Nah. Ya. Dan ini dari fikih seseorang di dalam berkhutbah. Ya, dia pendek khutbahnya. Ringkas tapi padat. Ya, dan ini perlu contoh dia melihat bagaimana para ulama berkhutbah. Ya, dan perlu latihan. Ya, dia perlu pandai menyusun bagaimana cara menyusun khutbah. Ya, jangan modal nekat saja yang penting naik. Ya, kemudian khutbah. Tidak, tapi dia susun apa yang dia bicarakan. Jelas ya? Ya, dan ini sebenarnya ada pembahasan-pembahasannya. Di dalam menyusun khutbah pun ulama kita sekarang juga menerangkan bagaimana cara-cara yang baik di dalam menyusun khutbah dan di dalam menyampaikannya. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, beliau terangkan ketentuan yang lain berkaitan dengan khutbah. Kata beliau, wa yustahabbu ayakhtuba ala mimbar. Dan disunnahkan dia berkhutbah di atas mimbar. Ya, sunnahkan berkhutbah di atas mimbar. Dan ini berdasarkan apa? Sejumlah hadis. Berdasarkan sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis yang sudah berlalu ya bersama kita dari belum berlalu ya. Ada hadis yang lainnya datang dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas mimbar. Ya. Tadinya beliau khutbah di atas sebatang kayu. Setelah dibuatkan mimbar, maka beliau pun berpindah khutbah di atas mimbar tersebut. Lalu terdengarlah suara tangisan dari batang kayu itu. Kemudian Nabi datang dan mengusap batang kayu itu sampai hilang suara tangisannya. Dan ini hadis tentang tangisan batang kayu ini. Ini hadisnya mutawatir. Ya, mempunyai banyak jalan. Disebutkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah jalan-jalannya. Dan di antara yang paling bagus menerangkan hadis-hadis yang sahih tentang tangisan batang kayu ini adalah Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Dalail An-Nubuwah. As-Sahih Al-Mustad min Dalail An-Nubuwah. Iya. Jadi beliau membuat tadinya berkhutbah di atas batang kayu. Menunjukkan bahwa khutbah syariatnya di atas tempat yang tinggi. Ya, agar supaya suaranya lebih jauh ke belakang dan ia didengar. Ya, dan dilihat oleh orang yang apa? Orang yang berada di hadapannya. Ya, begitu Nabi dibuatkan mimbar dan datang dalam riwayat bahwa yang membuatkan mimbar ini adalah seorang budak ahli kayu atau pandai kayu. Maka dia pun membuatkan mimbar untuk Nabi dan mimbarnya dari tiga anak tangga. Ya, mimbarnya dari tiga anak tangga. Mimbarnya dari tiga anak tangga, beliau berdiri di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Duduk di tangga yang ketiga. Ya. Dan itu mimbar yang disyariatkan. Ya, tidak seperti sekarang ini. Ya, mimbarnya saja kadang sudah bisa bikin masjid. Ya. Subhanallah, bikin mimbar mahal sekali. Ya, kalau dipakai untuk bikin masjid yang lain, sudah bisa bikin masjid kecil. Jelas ya? Ini dari hal yang menyelisih sunnah, bukan itu yang dimaksudkan. Masjid itu ya tidaklah diperuntukkan untuk bermegah-megahan. Ya, tapi dia adalah tempat untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi disunnahkan khutbah di atas mimbar. Iya. Sunnahkan khutbah di atas mimbar. Dan telah datang di dalam sebagian hadis atau ada beberapa hadis yang menjelaskannya bahwa Nabi ketika berkhutbah beliau bersandar di atas tongkat. Beliau bersandar di atas tongkat. Dan hadis dalam hal ini syah. Adapun para ulama yang mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan, ini pendapat yang tidak begitu kuat. Yang lebih kuatnya bahwa disyariatkan berkhutbah dan bersandar di atas tongkat. Dan telah syah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dia masih menjelaskan bagaimana apa ketentuan seputar khutbah Jumat. Faida sa'ada atau faida sa'ida aqbala 'alan nas fa sallama 'alaihim. Ya. Kalau dia naik ke atas mimbar, maka dia memberi salam. Dia memberi salam. Dan ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Ibnu Majah. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ya. Baik. Jelas ya? Jadi beliau naik ke atas mimbar dan memberi salam saya. Dan memberi salam saya. Ya. Hanya memberi salam. Ya, tidak ada yang lainnya. Dia tidak membaca doa. Ya. Kalau dia membaca bismillah, Maka dia baca pada dirinya sendiri. Ya, tapi yang diperdengarkan kepada manusia adalah salam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dia boleh membaca assalamualaikum. Ya. Dia boleh membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Maka dia memberi salam. Tsumma yajlis, kata Syekh, kemudian dia duduk. Khatibnya duduk. Wa yu'addinul mu'addin. Kemudian mu'addin pun mengumandangkan adannya. Ya, jadi ini urutannya. Nah, urutannya. Jelas ya? Ya. Diterangkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari As-Sa'id bin Yazid. Kata beliau, kana nida yaumal jum'a awalahu idza jalasa al-imamu ala mimbar ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Adalah adzan itu pada hari Jumat. Awalnya apabila imam duduk di atas mimbar. Ya, ini di masa Nabi Abu Bakar dan Umar. Jelas ya? Jadi di hadis ini keterangan ini menunjukkan bahwa yang datang dari Nabi Abu Bakar dan Umar ini juga dilakukan oleh Utsman. Cuman yang dibahas berkaitan masalah adzan saja, dua adzan di masa Utsman. Kalau di masa sebelumnya hanya satu kali adzan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi naik di atas mimbar, setelah duduk maka barulah muadzinnya mengumandangkan apa? Mengumandangkan adzan. Ya. Ini caranya sederhana. Ya. Sederhana. Tidak ada bacaan-bacaan. Tidak ada disambut dengan salawat. Ya, tidak ada penyerahan tongkat. Ya. Jelas ya? Seperti yang terdapat di sebagian daerah. Nah, saya nggak tahu apakah di sini ada, tapi biasanya daerah-daerah yang terpengaruh dengan apa sistem kerajaan dahulu, nah itu ada yang seperti ini. Yang itu bisa dapatkan di wilayah timur sana, dan bisa dapatkan daerah-daerah Kalimantan, hal yang seperti ini. Jelas ya? Dan ini keliru yang seperti ini. Ya. Khutbah itu ya, adalah hal yang apa namanya sederhana, dituntunkan oleh Nabi sederhana. Beliau duduk, ya, khatibnya duduk, setelah itu muadzin adzan. Ya, muadzinnya adzan. Jelas ya? Tsumma yaqumu, kemudian setelah itu khatibnya berdiri, fayakhthubu. Lalu dia khutbah. Ya, disyariatkan bagi khatib dia berdiri atau khutbah dalam keadaan berdiri. Khutbah dalam keadaan berdiri. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaumal jum'ah qa'iman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri. Jelas ya? Tsumma yajlis, setelah khutbah pertama dia duduk. Setelah duduk berdiri lagi untuk khutbah kedua. Ya. Jadi ini yang dilakukan di masa Nabi. Dan Ibnu Umar juga berkata, kama yaf'aluna al-yawm, sebagaimana dilakukan sekarang ini. Jadi menunjukkan bahwa dari masa Nabi dan sampai masa para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hingga masa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar dari akhir-akhir sahabat yang meninggal, beliau termasuk sahabat yang muda umurnya. Jelas ya? Termasuk sahabat yang muda umurnya. Jadi setelah itu ya, Ibnu Umar mengisahkan bahwa manusia pun khutbahnya sama dengan khutbah Nabi, yaitu mereka berdiri di khutbah pertama kemudian duduk antara dua khutbah, setelah itu berdiri. Dan alhamdulillah hingga hari ini masih terjaga dan masih dilaksanakan. Iya. Jelas ya? Baik, ini ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Syekh seputar khutbah Jumat. Nah, adzanlah. Baik, ini pembahasan yang ketiga tentang beberapa ketentuan seputar khutbah Jumat. Sebelum kita melangkah ke pembahasan yang keempat, terkait dengan khutbah Jumat, perlu diketahui bahwa khutbah Jumat itu yang dimaksudkan dengannya adalah mengajak manusia untuk dzikir kepada Allah. Maka diperhatikan makna dzikir ini. Fas'au ila dzikrillah. Ya, karena itu isi dari khutbah adalah hal yang mengingatkan kepada Allah. hal yang mengingatkan kepada Allah. Ya berbeda ya dengan keadaan ya sebagian para khatib di masa ini. Ya semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Ya kadang khutbah Jumatnya bukan memperingatkan, ya bukan mengingatkan kepada agama. Ada yang ceritanya pengalamannya, ya ada yang cerita masalah yang sedang berkembang, ya bukan untuk diberi nasihat, ya tapi untuk memberikan komentar juga, ikut memberi komentar, ya bahkan di sebagian tempat, ya ada yang khutbahnya subhanallah, ya pernah dia memberi khutbah judulnya peranan pramuka dalam pembangunan, ya. Dan ini tentunya bertentangan dengan makna zikir. Ya. Dan di masa dahulu disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan selainnya, ada sebagian penguasa di khutbah Jumat mereka tidak menyampaikan khutbah dalam artian zikir, tapi isi dari khutbah itu adalah menyampaikan keputusan-keputusan. Ya, menyampaikan keputusan-keputusan. Ya. Dan ini diingkari oleh as-salaf terdahulu. Dan mereka di keadaan seperti ini, sebagian as-salaf ditanya, apa yang dia lakukan? Maka sebagian as-salaf memberi fatwa, dia berzikir saja. Sebagian Jumat untuk berzikir, bukan untuk hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Ini dari hal yang perlu saya ingatkan. Kemudian yang kedua, khutbah-khutbah itu, sebagian ahli fikih mendetailkan tentang rukun-rukunnya, kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Ya, walaupun harus diakui bahwa banyak dari ahli fikih terlalu meluas berkaitan masalah rukun khutbah, khususnya ulama Syafi'iyah, sehingga rukun khutbah mereka banyak sekali. Ya, di antara rukun khutbahnya harus memuji Allah, ya harus menyanjungnya, kemudian harus ada salawat, ya, kemudian harus ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah di khutbah kedua. Harus ada membaca selawat, kemudian mendoakan berdoa, ya, dan sebelumnya membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya, kemudian juga membaca ayat innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Ini mereka hitung sebagai rukun-rukun khutbah, dan ini termasuk perkara yang tidak ada tuntunan dalilnya yang menjelaskan tentang itu. Jelas ya? Yang batasan yang merupakan rukunnya khutbah adalah zikir kepada Allah. Jelas ya? Kebatasan yang merupakan rukun. Hendaknya diingat. Ya, jadi apa yang disebutkan tadi sebenarnya bukan rukun. Ya, tetapi kita harus mengetahui bahwa yang sudah mengakar di masyarakat dari kifiat khutbah, ya seseorang jangan keluar darinya. Jangan keluar darinya. Sebab hal itu sendiri sebenarnya ya bukan dikatakan sebagai perkara yang keluar dari zikir. Ya. Jadi tidak dikatakan sebagai perkara yang keluar dari zikir kepada Allah. Dia tetap dianggap sebagai zikir kepada Allah. Cuman continue terus-menerus melakukannya, ini adalah perkara yang tidak disyariatkan. Jelas ya? Tapi kalau kita berada di tengah masyarakat, ya masyarakat ini semuanya, ya hanya mengetahui khutbah dengan ketentuan itu tadi, maka harusnya kita ikuti ketentuan mereka, jangan membuat masalah. Ya, jelas ya, jangan membuat masalah. Ini yang difatwakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam sebagian buku beliau, dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Dan hingga hari ini kalau antum mendengarkan khutbah-khutbah yang ada di Mekah dan di Madinah, khutbah Mufti Saudi Arabia sekarang ini, khutbah Syekh Shalal Fauzan, itu lengkap semua bacaannya. Ya. Lengkap semua bacaannya. Di khutbah pertama dimulai dengan khutbah hajat, mengandung pujian, kemudian masukkan khutbahnya. Sebelum khutbah terakhir ada membaca satu ayat yang menyimpulkan khutbah. Setelah itu khutbah kedua membaca khutbah pendahuluan lagi. Telah dilanjutkan sedikit dengan sedikit materi pembahasan. Setelah itu ditutup dan diingatkan dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu membaca selawat Allahumma shalli 'ala Muhammad ya wa 'ala ali Muhammad wa, apa kemudian didoakan juga selawat 'ala Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sa'ir as-sahaba ajmain ya dan sebagainya. Ada yang menambahkan sebelumnya untuk apa perintah untuk berjamaah. Ya, dan siapa yang syad yang keluar dari al-jamaah maka dia akan bersendirian masuk dalam neraka. Ya, setelah itu dibawakan doa. Dibawakan doa. Ya, dibawakanlah doa yang mencocoki keadaan apa yang didoakan. Ya, setelah doa, ya. Maka dibawakan ayat innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ini umumnya yang dipakai. Jelas ya? Maka ketentuan umum ini kita jangan keluar darinya di masyarakat umum yang memang sudah mengakar hal yang seperti ini. Iya. Dan banyak terjadi di beberapa tempat. Khutbah Jumat dilakukan ya, karena kawan-kawan kita menganggap ini tidak disyariatkan. Ya, akhirnya ya dia biasanya dengar khutbah di pondoknya yang memang masyarakat pondok lain dengan masyarakat umum. Ya, di pondoknya langsung saja ya tutup khutbah subhanakallah bihamdik selesai. Ya, sampai pernah terjadi ya beberapa kejadian ada yang ditegur langsung oleh masyarakat sedang khutbah ditegur. Ya. Mana wasiat bertakwanya? Ya. Ya, tegur mana selawatnya? Ya. Jelas? Ada juga yang setelah selesai khutbah imamnya berdiri menghadap ke makmum. Ya, jadi bagaimana hukum salat Jumat kita? Ya, syah atau tidak? Ya, rame-rame menjawab tidak syah. Ya, akhirnya mereka salat duhur. Tidak salat Jumat. Ya, ini akibat-akibat yang muncul karena kadang seorang tidak memperhatikan. Ya. Jelas ya keadaan dan kondisi. Ya. Maka ikhwani fillah, ini dari fikih dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita di masa ini di dalam menyikapinya. Ya, kita kalau di Yaman dahulu, ya masya Allah, semuanya ya dengan hal yang betul-betul sesuai dengan tuntunan. Demikian pula saya pernah hadir beberapa khutbah Syekh Ubaid Al-Jawiri juga masya Allah. Ya, tidak ada semua itu langsung saja. Ya, dan ini di masjid dan masyarakat yang memang sudah paham. Jelas ya, kalau antum berada di sebuah masyarakat, di awalnya khutbahnya dilengkapi, ya, tapi ada suatu saat diberikan penjelasan kepada masyarakat khutbah yang benarnya itu begini, ya, maka itu akan bisa berubah. Itu akan bisa berubah. Adapun kalau tidak dijelaskan sebelumnya, ini yang menjadi masalah. Ya, kadang sebagian kawan-kawan semangat, oh saya ingin menghidupkan sunnah. Hah? Saya ingin menghidupkan sunnah. Ya, memerangi bidah. Ya, jelas ya. Tapi dia enggak tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan salah. Ya. Saya berikan sebuah ibrah. Ya. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan. Ya, si penanya bertanya, "Ya Syekh, saya membaca sebuah buku. Dan saya dapatkan di situ ada sebuah sunnah yang tidak dihidupkan di tengah masyarakat. Ya. Apakah kalau saya menghidupkan sunnah ini, saya mendapat pahala?" Kata Syekh, apa jawaban beliau? Tidak. Bahkan kamu berdosa. Kalau kamu hidupkan sunnah itu, kecuali kalau kamu terangkan dulu kepada manusia sebelum kamu kerjakan. Jelas ya? Ya. Sebab dalam mengamalkan, jadi bukan apa namanya bukan posisi mau jadi pahlawan seseorang, tidak. Tapi dia membawa manfaat untuk dirinya, membawa manfaat bagi manusia, mengajarkan manusia yang baik. Karena itu harus rajin memberikan keterangan, yang memberikan penjelasan. Kalau dia tidak hafal dalil-dalilnya, dia cari tulisan-tulisan yang memuat dalilnya. Dia bagikan ke masyarakat masjid, supaya masyarakat masjid tahu. Ya, jelas ya? Banyak cara untuk memahamkan masyarakat. Tapi karena kadang ya, kurang komunikasi, kurang hubungan, akhirnya seakan-akan ada kerenggangan. Ya. Ditambah lagi memang ada sebagian orang yang menggambarkan bahwa dakwah ini adalah dakwah yang eksklusif memang. Enggak sembarang orang yang masuk di dalamnya. Ya. Ada yang memakai bahasa-bahasa, kalau enggak bisa keras mundur saja. Ya. Jelas ya? Ini dari mana dia dapat bahasa yang seperti ini? Dan pendidikan mana dia belajar? Sebab dari a'immatus salaf tidak ada yang seperti itu, tidak pula dari para ulama kita sekarang ini. Ya. Jelas ya? Maka ikhwani fillah, ini dari bentuk fikih yang hendaknya kita pahami supaya kita bisa menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Beberapa ketentuan seputar sholat Jumat. Kata beliau, summa tuqamus sholat. Kemudian ditegakkanlah sholat. Ya, ini setelah khutbah, baru sholat ditegakkan. Fayusalli bihim raka'ataini. Ya, fayusalli bihim raka'ataini. Lalu, ya, apa, dilakukan sholat dua rakaat. Di sini Syekh menggunakan satu domir saja. Ya, dia. Dia khutbah, dia sholat. Ya, sebab memang yang khutbah, sepantasnya dia pula yang menjadi imam. Ya. Jelas ya, sebab yang warid dari Nabi, beliau khutbah, beliau pula imam. Dari Khulafa Ar-Rasyidin juga demikian. Ya. Yang afdalnya demikian. Kecuali kalau memang ada ketentuan di masjid, ada imam tetapnya, ya, dan ada khatib tetap, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dari sisi afdaliyah, yang khatib, dia pula yang apa? Yang khutbah. Ini dari sisi afdaliyahnya, keutamaannya. Iya. Kemudian di sholat ini diterangkan oleh Syekh rahimahullah pada dua rakaat, sholatnya dua rakaat, yajharu fihima bil qira'ah. Dia menjaharkan bacaannya. Menjaharkan bacaannya. Ya, bacaan dijaharkan. Ya, diperdengarkan. Nah, apa yang dibaca? Yaqra'u fil ula bisabbih wa fil thaniyah bil ghasyiyah. Au bil jum'ati wal munafiqin. Jadi ada dua kefiat. Yang pertama, ya, di bacaan rakaat pertama setelah Al-Fatihah tentunya, dia membaca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama. Rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Jelas ya? Jadi surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah dia baca. Ya, ini ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Nabi sebagaimana dalam hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Muslim. Ya, dan boleh juga membaca di rakaat pertama surah Al-Jum'ah. Ya. Dan rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Ya, jelas ya? Dan ini juga ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Iya. Jadi ini tuntunan dalam bacaan. Ya, dan boleh saja seseorang itu membaca bacaan yang lain. Tapi kalau dia terbatas pada yang sunnah ini, maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal dan lebih utama. Ya. Kita menghadiri sholat di belakang para guru kita, para masyayikh. Mereka hafal Quran. Tapi subhanallah, di hari Jumat mereka tidak baca kecuali Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Sebab memang itu yang sunnah, yang afdalnya dikerjakan. Kalau sekali-sekali dia baca surah yang lain, tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Tapi ada sebagian imam takalluf. Ya. Kalau kita lihat misalnya di sebagian masjid-masjid besar, Masya Allah, imamnya hafal Quran. Ya. Dia lihat khatibnya. Kalau khatibnya berbicara tentang ini, maka imamnya baca ayat yang terkait dengan khutbah. Akhirnya menjadi takalluf. Kadang imamnya ayat itu belum mutkinnya. Ya, dia membacanya. Akhirnya lupa ayatnya. Karena dia ingin takalluf. Masuk membaca apa ayat yang sesuai dengan khutbah. Jelas ya? Maka ini perlu diperhatikan. Melakukan apa yang disunnahkan itu lebih afdal. Dan lebih utama. Dan lebih banyak berkahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Wa istahabbu. Ya. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penegakan sholat Jumat. Penegakan sholat Jumat. Ya. Untuk sholat Jumatnya dan khutbah Jumatnya telah kita terangkan. Ya. Dan ada ketentuan-ketentuan yang lain sunnah-sunnah terkait dengan Jumat oleh terkait dengan khutbah dan sholat Jumat belum diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Ya, sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa Syekh meringkas apa yang terpenting saja. Ya, kemudian pembahasan berikutnya, dan ini pembahasan yang kelima, beberapa etika bagi seorang yang ingin mendatangi pelaksanaan sholat Jumat. Kata Syekh rahimahullah, wa yustahabbu liman atal jum'ata ay yaghtasil wa yatatayyab wa yalbas ahsana thiyabi wa yubakkira ilaiha. Ya, ini beberapa sunnah Jumat. Kata beliau disunnahkan bagi siapa yang mendatangi Jumat untuk satu, dia mandi. Ya, pertama dia mandi. Sunnahkan dia mandi Jumat. Ya, dan telah syah banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mandi ini. Ya. Keutamaan mandi. Nah, diantaranya adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mandi hari Jumat. Ya. Man iktasala yawmal Jum'ah fabiha wa ni'mat. Siapa yang mandi pada hari Jumat, maka itu adalah hal yang baik dan penuh dengan kenikmatan. Ya. Dan juga telah datang dalam hadits Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ghuslu yawmil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang sudah balig. Juga datang dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, keutamaan orang yang mandi Jumat, man iktasala yawmal Jum'ah ghuslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Ya, hadits ini menjelaskan bahwa kaifiat mandi Jumat itu sama dengan mandi janabah. Ini dibangun di atas satu penafsiran. Dan dia memberikan penafsiran yang lain, dia mandi janabah betulan sambil mandi Jumat. Jelas ya? Sambil mandi Jumat. Karena datang hadis sangatnya bisa dihasankan, man iktasala yawmal Jum'ah wa ghassal. Siapa yang mandi pada hari Jumat dan membuat orang lain mandi. Jelas ya? Ya, kalau dia membuat orang lain mandi, ini hanya terkait dengan suami istri saja. Iya. Jadi, ada yang junub sehingga mandi. Itu keutamaan yang disebut. Dan banyak lagi hadis yang menyinggung keutamaan. Dan Syekh di sini memandang bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Jelas ya? Dan sebagian para ulama memandang wajibnya mandi Jumat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yatatayyab, dan dia memakai wangi-wangian. Ini datang dalam sejumlah riwayat, sunnahnya memakai wangi-wangian. Kemudian kata beliau, wa yalbasa ahsana thiyabih, dan dia memakai pakaiannya yang paling baik, ya, paling indah. Pakaiannya yang paling indah. Ya. Ini ada nas hadis dari Abu Dar, riwayat Ahmad Ibn Majah dan selainnya, man iktasala yawmal Jum'ah fa ahsana tahurahu wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa ma kataba Allahu lahu min tibi ahlihi thumma ata al-jum'ah ya wa lam yalghi wa lam yufarriq baina ithnain ghafara Allahu lahu ma bainahu wa baina al-jum'ah al-ukhra. Siapa yang mandi pada hari Jumat lalu dia berwudu bertahara dengan sebaik-baik tahara, lalu dia memakai pakaiannya yang terbaik, lalu dia memakai wangi-wangian apa yang Allah mudahkan baginya dari wangi-wangian keluarganya. Kemudian dia mendatangi Jumat, lalu dia tidak membuat, ya, apa walam yalhu, dan dia tidak membuat apa hal yang sia-sia, dan tidak memisahkan antara dua orang. Misalnya ada yang duduk, dia tidak pisahkan antara dua orang. Jelas ya, sebab di hari Jumat itu dilarang seseorang itu apa, dia melangkahi leher-leher manusia untuk maju ke depan. Karena itu dari etika Jumat, siapa yang berada di depan dan ada yang kosong, dia maju ke depan. Terus pengen di belakang tidak melangkah. Maju. Jelas ya? Tidak melangkah, maju. Demikian. Jadi kalau dia melakukan itu, maka kata Nabi, diampuni untuknya. Ya, antara Jumat itu dan Jumat, antara waktu itu dan Jumat yang akan datang. Iya. Jelas ya? Jadi memakai pakaian yang terbaiknya. Wa yubakkira ilaiha, wa yubakkira ilaiha. Dan dia berpagi-pagi. Ya, berpagi-pagi menuju ke hari Jumat. Jelas ya, berpagi-pagi. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Man ittasala yawmal jum'ah ghuslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Setelah dia mandi, thumma raha, kemudian dia pergi. Iya. Thumma, kemudian dia pergi. Faka'anna maqarraba badanah, seakan-akan dia itu telah bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor unta. Ini kalau dia dari pagi-pagi dia berangkat. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, siapa yang berangkat ke waktu yang kedua, faka'anna maqarraba badan baqarah. Maka seakan-akan dia taqarrub dengan menyembelih apa? Sapi. Wa man raha fis tsalitsah, ya. Siapa yang pergi di saat yang kedua, di saat yang ketiga, faka'anna maqarraba kabshan aqran. Seakan-akan dia telah taqarrub dengan menyembelih kambing jantan yang bertanduk. Wa man raha fis sa'ati ar-rabi'ah, dan siapa yang pergi di saat yang keempat, faka'anna maqarraba dajajah. Seakan-akan dia taqarrub dengan apa? Menyembelih seekor ayam. Ya. Wa man raha fis sa'ati al-khamisah, dan siapa yang pergi di saat yang kelima, faka'anna maqarraba baydah. Seakan-akan dia apa? Taqarrub dengan sebuah telur, dengan sebutir telur. Ya, jelas ya? Ini telur paling sedikitnya. Ya. Jadi kebanyakan orang sekarang ini hanya dapat telur. Ya. Jelas ya? Sebab di saat kelima saja. Ya, padahal saat sebelumnya, Masya Allah. Ya. Ini bagi orang yang mendatangi Jumat, berbeda kalau dia khatib, orang yang berkhutbah, ya, maka orang yang berkhutbah itu, dia masuk langsung berkhutbah. Ya. Baik. Faidha kharajal imamu, perhatikan bahasanya, apabila imam keluar, ini menunjukkan bahwa imam tidak berada di situ, dia keluar untuk langsung khutbah. Hadaratil malaikatu yastami'una dzikr, maka malaikat pun hadir mendengarkan apa? Mendengarkan dzikir. Ya. Baik, ini diantara sunnah-sunnah yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya. Kemudian beliau terangkan di sini pembahasan yang terakhir, ya, tentang apa namanya, beberapa hukum bagi orang yang hadir di Jumat itu, menghadiri khutbah dan pelaksanaan Jumat. Kata beliau, "Fi sahihaini, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghawta." Ya, dalam as-sahihain, maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim, dan haditsnya dari hadits Abi Hurairah, apabila apa engkau berkata kepada kawanmu, diamlah pada hari Jumat, dan imam sedang khutbah, maka engkau telah berbuat yang sia-sia. Ya. Dan kalau misalnya khatib lagi berkhutbah, dia berkata kepada kawannya, diam. Misalnya. Jelas? Maka dia telah melakukan perkara lagu. Perkara lagu. Dan ini adalah hal yang dilarang. Ya, karena itulah, ya, semampu mungkin orang yang hadir itu dia melihat kepada khatib dan mendengarkan khutbahnya. Ya. Jangan dia sibukkan dirinya dengan apa gerakan tangan dia memegang apa. Jelas ya? Dan tidak boleh berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Kalau khatibnya sedang berkhutbah. Adapun kalau khatibnya tidak berkhutbah, dia duduk misalnya antara dua khutbah, kemudian dia ingin bicara, tidak ada masalah. Jelas ya? Khatibnya duduk, dia ingin ingatkan depannya maju sedikit, misalnya, tidak ada masalah. Sebab ini khatib tidak berkhutbah. Dan dilarang kalau khatib sedang berkhutbah. Kemudian kata beliau, وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبْ فَقَالَ صَلَّيْتْ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dan seorang lelaki masuk pada hari Jumat dan Nabi sedang khutbah. Maka Nabi berkata kepadanya, apakah kamu sudah sholat? Sehingga sholat tahiyatul masjid. Dia berkata, tidak. Maka Nabi berkata, kum fasalli rakaatain. Berdirilah dan sholatlah dua rakaat. Muttafaqun alaih. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir. Baik. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu ditekankan bagi orang yang mendatangi Jumat, menghadiri Jumat, dia tetap sholat tahiyatul masjid. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa khatib kadang dia boleh bertanya kepada sebagian makmum, ya, atau orang yang hadir, ya, kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki, ya, ada hal yang perlu dia perbaiki. Seperti di sini, Nabi bertanya, kamu sudah sholat? Ya, orang ini menjawab, lah, ini jawaban. Ya. Dan ini dalam masalah kalau memang khatib memandang hal itu perlu. Jelas ya, hal itu perlu. Baik, ini beberapa ahkam, beberapa hukum yang terkait dengan masalah sholat Jumat. Ya, dengan ini selesai pembahasan tentang sholat Jumat. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya. Ya, kata beliau rahimahullah, babu sholatil idain. Ya, bab sholat dua id. Bab sholat dua id. Ya, dua id yang dimaksud adalah id apa? Hah? Idul Fitri dan Id Al-Adha. Al-Id itu, ya, secara bahasa bermakna sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang. Ya. Karena Id ini adalah kebiasaan atau ibadah yang berulang setiap tahun. Ibadah yang berulang setiap tahun. Nah, di dalam bab ini penulis rahimahullah menjelaskan tentang beberapa etika yang dibahas pada sholat idain. Ya, dan di sini kita memberikan 5 catatan pembahasan untuk apa yang diuraikan oleh Syekh di dalam bab ini. Ya. Baik. Ini ada yang gugur ya di apa namanya di cetakannya. Harusnya pembahasan waktu pelaksanaan sholat id itu di poin kedua. Ya, poin yang pertama itu tentang hukum sholat id, tentang hukum menghadiri sholat id. Ya. Baik. Jadi pembahasan yang pertama berkaitan dengan hukum menghadiri sholat id. Ditambah saja ya. Di sini beliau membawakan hadits. Ya. Kata beliau, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasa bil khuruj ilaiha hatta al-awatiq wal huyada yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin wa ya'tazilu al-huyad al-musalla. Muttafaqun alaih. Ya. Ini hadits muttafaqun alaih dari hadits Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau konteksnya dalam sahihain, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijuhunna fil fitri wal adha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk menghadiri atau untuk mengeluarkan mereka, itu mengeluarkan para perempuan di Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, diperintah untuk mengeluarkannya. Wal awa'iq, dan mengeluarkan apa? Al awa'iq, anak-anak gadis yang dipingit. Ya, diperintah untuk dikeluarkan. Atau al awa'iq. Al-huyyab, perempuan yang haid. Ya. Perempuan yang haid dan dawatil khudur. Para perempuan yang apa? Dipingit di dalam kamarnya. Ya. Jadi sampai perempuan yang haid juga hadir menghadiri salat Id. Tapi perempuan yang haid ini mereka apa? Tidak menghadiri sholat. Dan konteks yang disebutkan oleh Syekh di atas, bahwa orang yang haid, perempuan yang haid meninggalkan musalla, ya, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat id itu dilaksanakan di musalla, ya, di tempat sholat, di lapangan. Dan ini akan diterangkan oleh Syekh nanti. Jelas ya? Ya. Hadits ini dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Beliau ingin menunjukkan tentang hukum menghadiri sholat id. Hukum menghadiri sholat id. Jumhur ulama berpendapat bahwa menghadiri sholat id hukumnya adalah sunnah. Ya. Sebagian para ulama memandang bahwa hukumnya adalah wajib bagi siapa yang punya kemampuan untuk menghadirinya. Sebab Nabi SAW memerintah. Sampai para perempuan haid pun diperintah untuk keluar. Walaupun tidak ikut sholat. Ya. Dan Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkan sholat ini. Ya. Jelas ya? Maka mana orang yang mewajibkan? Ini adalah hal yang kuat dari sisi pendalilan. Dan Syekh rahimahullah ta'ala di sini tidak menyinggung. Beliau hanya membawakan riwayat saja. Ya, sebab memang masalah ini apa? Ya. Perlu dilihat dari dalil yang ada, dan dalil yang ada itu mengandung dua kemungkinan. Mengandung dua kemungkinan di dalam hal ini. Namun insyaallah ta'ala pendapat yang menyebutkan tentang wajibnya bagi siapa yang mampu itu lebih dekat. Sebab kalau ibadah-ibadah agung seperti ini diberikan kelonggaran kepada manusia, bisa dikatakan sunnah atau boleh tidak hadir, maka ini akan apa, menghilangkan kebaikan ya untuk mereka. Dan pelaksanaan sholat id mempunyai berbagai keagungan dan berbagai keutamaan dan mempunyai manfaat-manfaat yang sangat besar ya untuk kebaikan umat Islam. Karena itu tidak pantas untuk tidak dihadiri. Jelas ya? Demikian pula anak-anak kecil yang terbiasa hadir sholat id. Ya, mereka akan melihat bagaimana keagungan agama mereka. Ya, mereka cinta kepada kaum muslimin, hadir bersama kaum muslimin. Ya, dan ini adalah pendidikan-pendidikan yang sangat berharga. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang waktu pelaksanaan sholat id. Ya, tentang waktu pelaksanaan sholat id. Kata beliau, waktuha min artifai syamsi qida rumhin ila zawal. Ya. Dan waktunya, waktu pelaksanaan sholat id itu adalah dari tingginya matahari, ketika matahari sudah tinggi sejarak satu tombak, setinggi satu tombak. Ya. Ila zawal, sampai matahari itu tergelincir. Sampai matahari tergelincir. Nah, iya. Dan ini diterangkan di dalam apa beberapa hadits. Ya, datang dalam hadits Abdullah bin Busur radhiyallahu taala anhu, dan juga datang dalam sebagian apa namanya sahabat Al Ansari yang menerangkan tentang kadar yang disebutkan oleh Syekh di sini. Iya. Kadar yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini. Jadi ukuran waktunya, pelaksanaannya dari matahari setinggi satu tombak sampai sebelum matahari tergelincir. Iya. Nanti kata misalnya, ya, akan datang ya nanti di pembahasan puasa, bahwa penentuan masuk keluarnya bulan itu dengan melihat apa? Dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Dan melihat hilal itu pemerintah menunggu persaksian. Ya, menunggu persaksian. Jadi kalau di pemerintahan Islam, penentuan masuknya hilal itu ditentukan oleh penguasa. Ya. Dan penguasa di dalam hal ini ada walaya al-qada, ya, di pembahasan peradilan dan persaksian yang menampung hal ini. Jelas ya? Maka kalau ada yang melihat hilal atau ada yang ditugaskan untuk melihat hilal, orang yang melihat hilal ini nanti kalau dia mengaku melihat, maka harus didatangkan ke mahkamah untuk memberikan persaksian. untuk memberikan apa? Persaksian. Kemudian dilihat apakah dia layak untuk memberikan persaksian atau tidak, apakah dia benar melihatnya atau tidak, ini urusannya di peradilan. Apa di mahkamah. Setelah mahkamah menerima ya persaksian bahwa hilal dilihat, maka barulah ditetapkan ini sudah berakhir bulan Ramadan, besoknya Id, ya, atau awal bulan Dzulhijjah tanggal sekian. Ini dengan cara melihat apa? Melihat hilal. Ya. Karena ini caranya, maka kadang hilal itu terlambat karena menunggu persaksian. Kadang terlambat. Jelas ya? Ya kalau misalnya terlambat, ya, berita hilal dilihat sampai kepada kaum muslimin jam 9 pagi, maka ini masih mungkin melakukan apa? Salat Id, sebab masih waktunya. Tapi kalau sampai berita bahwa hilal dilihat setelah matahari tergelincir, maka kapan dilaksanakan? Ya besoknya, diganti dengan hari esok. Diganti dengan hari esok. Sebagaimana yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di mana apa? Bulan Syawal waktu itu apa? Tertutup mendung. Maka di sore harinya datang sekelompok penunggang kuda dan mereka mempersaksikan kepada Rasulullah bahwa mereka melihat hilal kemarin. Ya. Jelas ya? Maka Nabi pun, ini karena sudah lewat, sudah sore, maka Nabi pun memerintah para sahabat untuk buka di hari itu. Ya. Dan beliau pun melakukan sholat Id besok harinya. Jelas ya? Melakukan sholat Id besok harinya. Baik. Ini tentang waktu pelaksanaan sholat Id. Ya. Kemudian di sini Syekh terangkan sunnah-sunnah seputar dua Id. Kata beliau rahimahullah, wassunnatu yang disunnahkan adalah fi'luha fis sahra. Yang disunnahkan itu dilakukan di sahra. Sahra itu padang pasir, tapi yang dimaksudkan di sini adalah lapangan. Lapangan yang memang dikhususkan untuk dilaksanakan padanya salat. Iya. Dan hingga hari ini di apa negeri-negeri kaum muslimin masih ada lapangan-lapangan yang memang dikhususkan untuk pelaksanaan sholat Id. Iya. Dan sunnahnya dilakukan di lapangan. Sebab Nabi SAW melakukan sholat Id beliau di lapangan, tidak melakukannya di Masjid Nabawi. Jelas ya? Tidak melakukannya di Masjid Nabawi. Iya. Menunjukkan bahwa lapangan lebih afdal. Lapangan lebih afdal. Adapun sekarang ini di pemerintahan di Saudi, mereka sholat Idnya di Masjid Nabawi. Ini karena sebuah maslahat yang mereka lihat. So, Masjid Nabawi kalau dibandingkan dengan lapangan yang ada, Masjid Nabawi yang paling besar. Ya, jelas ya? Masjid Nabawi yang paling besar dan yang paling mudah dicapai. Ya. Ala kulli hal bahwa dilaksanakannya sholat Id di lapangan ini lebih afdal, dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau wa ta'jilu al-adha, dan mempersegera salat apa? Salat Idul Adha. Ini sunnahnya kalau Idul Adha salatnya dipersegera. Ya. Salatnya dipersegera. Nah. Wa ta'khirul fitri, dan Idul Fitri salatnya diakhirkan atau agak diundur. Ya, jelas ya? Memang hadis yang menjelaskan tentang hal ini ada kelemahan dari sisi riwayat. Ada kelemahan, tapi dari sisi makna ini dibenarkan oleh al-fuqaha. Ya, dibenarkan. Sebab di Idul Adha ya seorang keluar dan belum makan sebelumnya. Dan sunnahnya dia menyembelih hewan sembelihannya, segera dibagikan ke fuqara supaya mereka bergembira. Ya. Kalau dia ingin membagikannya, jelas ya? Ya, kalau Idul Fitri ada pembagian zakat. Pembagian zakat fitri. Ya. Maka agak diundur agar supaya ada kesempatan untuk orang-orang masih mengeluarkan apa? zakat fitriyah. Ya, mengeluarkan zakat fitriyah. Jelas ya? Baik. Nah, ini dilakukan oleh as-salaf. Sebagian as-salaf ya, melakukan hal ini. Jadi kalau di sholat Idul Fitri, mereka tunggu matahari setinggi 2 tombak. Kalau di Idul Adha, mereka tunggu matahari 1 tombak saja. Jelas ya? Baik. Ya. Adapun dari sisi dalil dari Nabi, saya sudah terangkan tadi bahwa ada kelemahan dalam haditsnya. Tapi maknanya adalah mana yang insyaAllah ta'ala bisa diterima. Kemudian kata beliau, wal fitru fil fitri khasatan qabla salat bitamaratin witran. Demikian pula disunnahkan untuk berbuka di Idul Fitri secara khusus sebelum keluar salat. Ya. Jadi sebelum dia keluar ke lapangan, dia berbuka dulu, dia makan dulu. Dengan apa dia makan? Dengan beberapa kormah, witran, ganjil. Ini sunnahnya ya. Ya, kalau dia ingin makan yang lainnya silakan. Tidak ada yang melarang makan ketupat, makan ayam. Tidak ada yang melarang. Jelas ya? Tapi kita berbicara sunnah sekarang di sini. Sunnahnya. Nah, sebab dalam hadits Anas bin Malik, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah s.a.w. la yagdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat. Nabi s.a.w. tidaklah beliau berangkat untuk sholat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa korma. Sampai beliau makan beberapa korma. Ini yang paling afdalnya. Korma kalau ada. Ya, dan afdalnya witir. Ya, dia memakan ganjil. Sebab telah syah dari Nabi. Beliau berkata, disebutkan waya'kuluhunna witran. Beliau memakannya ganjil. Ya, tentang ganjilnya berapa? Ya, karena dibahasakan dengan tamarat. Tamarat itu jama'. Jama' itu paling sedikitnya 3. Ya, kalau ganjil berarti 3, 5, 7, 9. Gitu, ganjil. Jelas ya? Nah, dan ini fitri. Dia berbuka. Maka syiar berbuka ditampakkan. Ya, dia makan sebelum apa? Berangkat. Berbeda dengan Idul Adha. Ya, sunnahnya, dia tidak makan sebelum berangkat. Jelas ya? Nanti dia makan setelah dia pulang. Kalau dia punya hewan sembelihan, maka disembelih hewannya, kemudian dia makan dari apa yang dia sembelih. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, dari sunnah berikutnya, kata beliau wa ayyatanaddafa wa yatatayyaba laha. Ya. Dari sunnah berikutnya dia bertanabbas, bersuci atau berbersih. Nah, kalimat berbersih di sini oleh Syekh dibahasakan berbersih saja, tidak dibahasakan mandi. Tidak dibahasakan mandi. Sebab memang dari sisi periwayatan ada pembahasan apakah disunnahkan mandi atau tidak. Namun yang benarnya bahwa hadith yang menjelaskan tentang mandi untuk Id, hadithnya bisa dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya, bisa dihasankan. Dan itu dilakukan oleh telasyah dari sebagian sahabat dan sebagian tabi'in melakukannya. Maka insyaAllah ta'ala kalau dia mandi untuk Id, maka itu adalah hal yang bagus. Ya. Kemudian dia bisa dikiaskan juga dengan salat-salat yang lainnya. Ya, sebab dari keumuman salat syariat kita, pada salat yang disyariatkan padanya berjamaah dan tempat berkumpulnya manusia, maka disyariatkan dia mendatanginya dengan mandi dan pakaian yang baik agar supaya tidak mengganggu yang lainnya. Tidak mengganggu yang lainnya. Ya, dan dia memakai tatayyub, memakai wangi-wangian. Ya, dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala an. Jelasnya? Memakai wangi-wangian. Ya, dan makna umum yang saya terangkan tadi ini mencakup apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa yalbas ahsana thiyabihi." Dan dia memakai pakaiannya yang paling bagus. Ya, ini berdasarkan hadits Umar bin Khattab riwayat Bukhari atau hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dihadiahkan oleh Umar istabrak yang dijual di pasar. Ya, dan dia adalah pakaian yang bagus, yang sangat halus, istabrak ini. Maka Nabi pun apa? Pakaian istabrak ini asalnya pakaian sutra yang sangat halus, didatangkan kepada Nabi. Maka Nabi, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya. Saya belikan untuk kamu ini tajammal biha lil Id wal Wufud." Maka berindahlah kamu dengan pakaian ini untuk salat Id dan ketika ada tamu. Tapi Nabi menolak pemberiannya. Ya, karena tidak boleh laki-laki memakai apa? Sutra. Beliau berkata, "Inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu." Sungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak ada bagiannya nanti di akhirat. Jelas ya? Tapi syahid di sini Nabi hanya mengingkari pemberian sutranya. Adapun ucapan Umar, "Berindahlah engkau dengan pakaian ini untuk salat Id dan kalau ada tamu." Ini menunjukkan bahwa itu adalah sunnah yang dipahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berindah, memakai pakaian yang indah. Ya. Dan ini saya kira adalah hal yang alhamdulillah masih ya dilakukan dan dijalani hingga hari ini. Nah. Baik. Ya, dan subhanallah kalau kita lihat pensyariatan ya, syariat-syariat agama kita itu betul-betul seimbang di dalam kehidupan kaum muslimin terkait dengan apa keagamaannya maupun keduniaannya. Jelas ya? Musim-musim ibadah semuanya teratur. Ya, setelah Ramadan ada haji, masuk Muharram, ada ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ya, dan ini memberi pengaruh di dalam kehidupan dunia kaum muslimin. Ya, perhatikan ya kalau dekat Id. Ya, perputaran pasaran bagaimana? Ya, ramainya. Nah, di musim haji, subhanallah. Betapa banyak orang yang dibukakan pintu rezekinya untuknya. Ya. Demikian pula tempat-tempat lainnya. Dan ini adalah pensyariatan-pensyariatan yang Allah syariatkan penuh dengan hikmah dan kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, kemudian di antara sunnah juga ya, diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah, yang ketujuh, wayadhab min tariqin wayarji'u min akhar. Ya. Dia pergi dari satu jalan dan dia kembali dari jalan yang lain. Ini dari sunnah. Ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Al-Bukhari. Ya. Berdasarkan hadis Jabir riwayat Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kana yaum Id khalaqa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari Id beliau menyelisihi jalan. Ya. Jadi kalau apa namanya dia misalnya dari rumahnya dia berjalan dari jalur A, maka pulangnya dia balik dari jalur B. Jelas ya? Dia memakai jalan yang lain, itu sunnahnya. Ya. Dan para ulama menyebutkan kenapa seperti itu disunnahkan, agar supaya dia banyak melihat dakwah al-muslimin. Itu disebutkan ya dalam riwayat tadi. Kita belum singgung dakwah al-muslimin. Ya, perkumpulan kaum muslimin. Kalau dia pergi satu jalan saja, hanya sudut jalan ini saja yang dia lihat. Tapi kalau dia pergi dari jalan ini, jalan sana, banyak yang dia lihat dari keramaian pada hari itu untuk kaum muslimin. Baik, ini beberapa ketentuan atau sunnah-sunnah seputar salat Id. Kemudian Syekh rahimahullah taala membuka pembahasan tentang tata cara salat Id. Kata beliau rahimahullah, ya. Fa yusalli bihim raka'ataini. Maka ia salat mengimami mereka dua rakaat. Ya. Ini menunjukkan bahwa salat Id itu disyariatkan berapa? Dua rakaat. Jadi pelaksanaan salat Id dua rakaat. Bila adanin wala iqamah, tanpa ada adan dan tanpa ada iqamah. Sebagaimana seluruh sholat sunnah yang lainnya tidak ada adanya dan tidak ada apa? Tidak ada qomatnya. Adan dan qomat itu hanya di sholat wajib. Iya. Dan di sholat gerhana membaca apa tadi? As-salata jami'ah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah. Iya. Bila adanin wala iqamah. Tidak ada adan dan tidak ada qomat. Ini diterangkan oleh di banyak hadis ya. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Samurah. Ya. Kata beliau, "Shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idaini ghairu marrah wala marratain bighairi adan wala iqamah." Sebelum saya sholat bersama Rasulullah, sholat dua id. Bukan sekali, bukan dua kali. Banyak kali beliau sholat bersama Nabi. Tidak ada adannya dan tidak ada qomatnya. Ya. Adapun dua rakaat sholat id, itu diterangkan dalam hadits Ibn Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada riwayat-riwayat yang lainnya. Cuma di sini Ibn Abbas memberikan tambahan keterangan. Kata beliau, bahwa Rasulullah keluar untuk sholat idul adha dan idul fitri. Fasalla raka'ataini. Beliau sholat dua rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Beliau hanya sholat dua rakaat. Beliau tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelahnya. Ya. Jadi tidak ada apa? Ya. Tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Ya. Dan disinilah tadi kita terangkan sunnahnya sholat id itu di lapangan. So, kalau dia sholat idnya di masjid, ya maka masjid pasti ada apa? Tahiyatul masjidnya. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau dari penjelasan sunnah id atau tata cara sholat id, yukabbiru fil ula sab'an bitakbiratil ihram. Ya. Wa fit tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam. Ya. Jelas ya? Kata beliau, ia bertakbir ya, di sholatnya, di rakaat pertama bertakbir 7 kali. Ya, 7 kali. Bitakbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram. Ya. Dengan takbiratul ihram. Sini bahasa Syekh rahimahullah. Beliau memakai kalimat ba di sini. Ya. Agak kurang jelas ya. Apakah beliau inginkan 7 itu termasuk takbiratul ihramnya? Ya. Atau 7 apa? Bersama dengan takbiratul ihram. Nah, ya kalau 7 bersama takbiratul ihram berarti ya 8 semuanya kan begitu. Ya, kalau di bawah beliau menyebutkan 5 selain dari takbir di rakaat kedua, 5 kali takbir selain dari takbir perpindahan untuk berdiri. Ya. Jelas ya? Selain dari takbir perpindahan untuk berdiri. Jadi kalimat bi takbiratul ihram di sini ini apa namanya? Kurang detail di dalam membahasakan apa yang beliau kuatkan. Ya, sebab di dalam masalah ini yang pertama adanya takbir tambahan pada sholat id di rakaat pertama 7 dan di rakaat kedua 5 ini ada sejumlah hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh hadits-hadits itu bisa dikuatkan, jelasnya sahih dari seluruh jalan-jalannya. Ini kesimpulan yang pertama. Setelah kita tahu bahwa ada syariat menambah takbir 7 kali, ada takbir 7 kali dan ada di rakaat pertama dan ada takbir 5 kali di rakaat kedua, di sini para ulama berbeda pendapat. Takbir 7 kali dan 5 kali ini apakah termasuk di dalamnya takbiratul ihram di rakaat pertama dan apakah termasuk di dalamnya takbir perpindahan di rakaat yang kedua atau tidak termasuk? Ini 2 pendapat. Jelas ya? Tapi kalau kita perhatikan konteks riwayat seperti misalnya hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, "At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah." Ya. Takbir dalam salat Idul Fitri 7 di pertama dan 7 di terakhir rakaat kedua. Ya, kalimat 7 dan 5 ini, ya 7 rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua, 7 dan 5 ini penyebutan hukum tambahan. Jadi mengesankan seakan-akan 7 dan 5 ini tidak termasuk takbiratul ihram dan tidak termasuk apa? Takbir perpindahan. Dan ini yang lebih zahir, lebih dekat insyaallah taala pendapat yang lebih kuat bahwa 7 takbir 7 di rakaat pertama dan takbir 5 di rakaat yang kedua itu selain dari takbiratul ihram dan selain dari takbir apa? Perpindahan. Ini insyaallah taala yang lebih kuatnya. Jelas ya? Baik. Selesai tentang masalah takbirnya. Ya. 3 takbir apakah diangkat tangan atau tidak? Kata Syekh rahimahullah, yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Ya, dia mengangkat tangannya bersama setiap takbir. Bersama setiap takbir. Ya, ini ada hadis dari Nabi yang menjelaskan, tapi sangat disayangkan hadis-hadisnya ada kelemahan. Hadits-hadisnya ada kelemahan. Iya, di dalam hal ini. Dan ada sebagian riwayat dari sahabat, mereka mengangkat tangannya ketika takbir. Iya. Jelas ya? Karena itu di dalam masalah ini saya sendiri yang saya pegang. Ya. Karena tidak ada riwayat yang syah dari Nabi dalam hal ini, ya tidak mengangkat tangan. Tapi kalau ada yang mengangkat tangan karena dia mengikuti sebagian dari sahabat yang melakukannya, maka insyaallah taala tidak apa-apa. Jelas ya? Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yahmadullah wa yusalli 'alan nabi baina kulli takbiratain. Dan dia memuji Allah dan berselawat untuk Nabi antara setiap dua takbir. Ya, antara setiap dua takbir. Nah, jadi kalau misalnya dia salat, ya, dia sudah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu. Ya, dan ingat ya di salat itu, ya tidak membaca dua istiftah untuk salat id. Sebab tidak dalil khusus tentang hal ini salat id. Iya. Sebagian para ulama ada yang mengkiaskan sebagian pembahasan dalam istiftah, tapi yang kuat dalam hal ini adalah mazhab Imam Malik, tidak ada istiftahnya. Iya. Setelah takbiratul ihram, dia takbir pertama, Allahu Akbar. Antara takbir pertama dan takbir kedua, apakah ada bacaan? Ini yang diterangkan. Dia memuji Allah dan berselawat. Memuji Allah dan berselawat. Iya. Jadi di sebagian riwayat Ibnu Mas'ud menerangkan dia membaca Allahu Akbar wa nahmadullah wa nusni alaihi wa nusalli ala nabi. Jelas ya? Iya. Dan di di mazhab Syafi'i ada bacaan khusus yang dituntunkan dalam hal ini. Namun yang benarnya bahwa tidak ada riwayat yang sahih dalam hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu, sepanjang tidak ada riwayat yang syah di dalam masalah bacaan, maka tidak disyariatkan. Tapi bagi seorang imam, dia melihat keadaan makmum. Ya, jangan mentang-mentang tidak ada bacaan, takbir saja Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Akhirnya makmumnya tidak tahu ini imam sudah takbir keberapa. Ya. Jelas ya? Maka di sini imam melihat keadaan makmum. Ya takbir Allahu Akbar. Ya, pertama. Ya, jelas ya, kalau dia mengangkat tangan. Ya, jadi kalau kaifiat salatnya, ya pertama dia takbir Allahu Akbar. Ini untuk takbiratul ihram. Jelas ya? Setelah itu dia takbir lagi Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Menurut pendapat yang kuat, tapi kalau dia mengangkat tangan tidak ada masalah. Ya, kalau dia angkat tangan Allahu Akbar. Jelas ya? Baik. Tidak ada bacaan, tapi kalau dia imam, ya, dia ukur keadaan makmumnya. Ini makmum sudah takbir atau belum? Ya kan begitu? Ya. Setelah itu dia takbir lagi Allahu Akbar. Ya, sampai dia rasa makmumnya sudah, maka dia tambah lagi takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini semua di rakaat apa? Rakaat pertama. Di rakaat kedua setelah bangkit dari ruku, ya dia bertakbir tentunya untuk bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar, untuk berdiri. Ini tidak terhitung. Ya, setelah itu takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali. Jelas ya? Baik. Ini 5 kali bertakbir. Dan seorang berusaha saja menghitung ya, takbirnya. Sebab ini takbir 7 kali di pertama, 7 kali, 5 kali di kedua. Ini hukumnya sunnah. Jelas ya? Hukumnya sunnah. Jadi dia berusaha untuk konsentrasi menghitungnya. Ya, konsentrasi menghitungnya. Ya. Nah, sebagian orang untuk menghitungnya dia bawa karet. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Supaya jangan lupa katanya. Ya, dan ini keliru ya. Takalluf dalam hal ini. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Beliau summa yaqra'ul Fatihah wa suratan. Kemudian dia membaca surah Al-Fatihah dan membaca sebuah surah. Ya, baca Al-Fatihah dan membaca surah. Telah kita terangkan bahwa di salat Id itu sama dengan di salat Id disyariatkan membaca di rakaat pertama apa? Subbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua apa? Halataka hadithul ghasyiyah. Ini boleh berdasarkan hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Muslim. Dan boleh juga dia membaca di rakaat pertama, ya. Apa? Dia membaca qaf, dan di rakaat kedua dia membaca, ya, surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Boleh dia baca dua surah ini. Dan ini juga telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Waqid Al-Laythi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas ya? Ini dua bacaan. Ya, kata Syekh, yajharu bil qira'ati fiha. Beliau menjaharkan bacaan. Beliau menjaharkan bacaan. Jadi bacaannya dijaharkan. Jadi perdengarkan. Nah. Dan subhanallah di dua surah yang atau surah-surah yang disyariatkan untuk dibaca di hari Jumat dan di hari Id, ini kalau dia cermati surah-surah tersebut, surah-surah yang sangat agung sekali. Ya. Kandungan-kandungannya terkait dengan pelaksanaan ibadah salat Jumat dan salat Id adalah hal yang sangat agung. Ya. Karena itu saya anjurkan kepada ikhwah untuk mendalami tafsir dari surah tersebut. Ya, membacanya dan mempelajarinya. Ya, agar supaya dia bisa melihat, ya, kenapa surah ini, surah-surah tersebut yang disyariatkan untuk dibaca. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, fa idza sallama khataba bihim khutbataini ka khutbatai al-jum'ah. Kalau dia telah salam, ini salatnya ya. Kalau sudah salam, maka ia pun khutbah dengan dua khutbah. Ya. Dia khutbah dengan dua khutbah. Seperti dua khutbah Jumat. Ya, ini pendapat Syekh rahimahullah dan ini memang pendapat jumhurul ulama. Ya, tapi ada pendapat yang lain bahwa khutbahnya cuma sekali saja. Khutbahnya cuma sekali saja. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau khutbah dua kali di Eid. Ya, hanya ada di salat Jumat saja. Hanya ada di salat Jumat. Jelas ya? Karena itu Imam An-Nawawi mengakui hal ini. Kata beliau, lam yathbut fi takriril khutbah syai'un. Tidak ada hadits yang syah di dalam pengulangan khutbah dua kali. Ya. Dasar dalil untuk hal ini dikiaskan dengan salat Jumat. Dikiaskan dengan salat Jumat. Jelas ya, ini dasarnya bagi orang yang mengatakan dua khutbah. Tapi yang benarnya di sini, dia tidak bisa dikiaskan sebab dia adalah kifiat ibadah yang ada perbedaannya, ada tambahan takbirnya, ya, dan ada syariat-syariatnya. Karena itu terbatas, ya, pada apa yang disebut oleh dalil itu lebih afdal. Ya, maka yang benarnya bahwa khutbahnya cuma satu kali. Khutbahnya cuma satu kali. Ya, ini yang benarnya. Nah, jangan dijadikan ukuran, ya. Oh, sekarang kan di Mekah dan Madinah khutbahnya dua kali. Ya. Ini yang dilakukan dari masa Nabi, ya. Dari mana tahu itu yang dilakukan di masa Nabi? Jelas ya? Ya. Kalau ingin berkata yang dilakukan di masa Nabi, di Mekah itu adzan yang dipakai adzannya Abu Mahdura. Tapi buktinya yang terjadi sekarang di Mekah adzan yang dipakai adzannya Abdullah bin Zaid. Jelas ya? Maka menjadi ukuran bukan perbuatan, tapi menjadi ukuran dalil. Ya. Menjadi ukuran dalil. Ya, kalau di masjid yang Syekh bin Bas rahimahullah imam di situ dulu, sekarang mufti Saudi Arabia, khutbahnya cuma sekali saja. Khutbahnya cuma sekali. Iya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasiba lil waqt. Ya, akan tetapi dia sebutkan pada setiap khutbah hukum-hukum yang mencocoki waktu. Hukum-hukum yang mencocoki waktunya. Ya. Baik, maksudnya di sini kalau dia khutbah Id, ya, bicara tentang masalah Id. Ya, Idul Fitri bicara yang terkait dengan Idul Fitri. Idul Adha dia berbicara ahkam munasabah dengan Idul Adha. Dia mungkin terangkan sebagian di Idul Adha, dia terangkan sebagian ahkam yang berkaitan dengan sembelihan supaya kaum muslimin tahu ahkam tersebut. Ya. Jelas ya? Dia berbicara dengan hal yang munasabah. Nah. Kemudian di sini yang sangat disayangkan di khutbah Id yang kapasitas orang yang hadir lebih banyak daripada di Jumat. Ini sekarang kita saksikan apa? Orang-orang yang hadir ya, kemudian melakukan khutbah seakan-akan cuma sekedar ritual saja, ya. Ada yang hadir untuk hadir saja, perkara resmi supaya hadir itu saja, ya. Tapi begitu khutbah, ya, ada yang ngantuk, ada yang tidur, ya. Kemudian khatibnya juga berbicara seakan-akan di alam yang lain, ya. Jelas ya. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya, harusnya khatib pandai melihat apa yang diperlukan oleh kaum muslimin saat ini. Apa yang harusnya apa diarahkan mereka ke sana. Ya. Dan ini tugas seorang khatib, dia harus ya mempersiapkan apa yang bermanfaat bagi umat Islam. Nah, baik, selesai ya pembahasan yang terkait dengan masalah apa? Khutbah Eid. Ya. Kemudian di sini Syekh tidak menjelaskan dalam khutbah apa di mana di khutbah itu dibaca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 9 kali. Ya la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wallahil hamd. Tidak diselang-selingi di khutbah yang bacaan itu. Sebab itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Hal yang tidak disyariatkan. Jelas ya? Ya, tapi seperti yang saya katakan itu tadi. Kadang sebagian masyarakat kita tidak terima kalau kita tidak baca. Ya. Jelas? Ya, barangkali ada yang khutbah itu lagi nanti. Ya. Nah, ini akan menjadi repot nanti. Nah. Baik. Maka ini perlu menanamkan kepada mereka bagaimana cara khutbah yang baik, cara khutbah yang benar. Ya, menyebarkan ilmu syariat. Dan ini tugas kita bersama. Untuk kita banyak mempelajari agama. Kemudian berusaha untuk menyebarkannya sesuai dengan kemampuan. Apakah dengan lisan atau kita memberikan fasilitas kepada mereka untuk mendengarkan, untuk membaca, atau yang semisal dengan itu. Ya, selesai tata cara khutbah itu. Sekarang pembahasan yang terakhir tentang masalah takbir pada hari itu. Kata beliau, wa istahabbu at-takbirul mutlaq laylatai al-id wa fi kulli عشر ذي الحجة والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق. Nah, kata beliau disunnahkan bertakbir. Takbir beliau bagi menjadi dua. Ada takbir mutlak dan ada takbir apa? Muqayyad. Takbir mutlak itu boleh dilakukan di dua hari Id atau di malam dua Id. Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Jelas ya? Ini malamnya. Ya, khusus untuk Idul Adha itu boleh dilakukan takbir mutlak di kulli ashrin Dzulhijjah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9 sampai tanggal 10 ada takbir mutlak boleh dilakukan di mana saja. Jelas ya? Jadi ini dua ketentuan beliau terangkan di sini tentang takbir mutlak. Nah, baik, yang pertama di malam Idul Fitri. Jadi beliau syariatkan juga bertakbir di malam Idul Fitri. Ya, dan ini adalah pendapat Syekh rahimahullah. Namun yang benarnya untuk Idul Fitri takbirnya itu dilakukan ketika akan keluar sholat. Itu nas di dalam masalah. Jelas ya, untuk Idul Fitri. Takbirnya nanti ketika akan keluar sholat. Ya, adapun yang sering dilakukan apa? Takbir di malam hari, pawai takbir dan selainnya, itu pendapat sebagian ulama, ya, pendapat sebagian ulama dan mereka mengambil pendalilan dari ayat walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian menggenapkan jumlah bulan dan kalian bertakbir kepada Allah, ya, sesuai dengan hidayah yang diberikan kepada kalian, ya. Jadi kata takbir ini mereka katakan ini berlaku umum, ya. Tapi ayat ini konteksnya umum dan kita lihat kepada sunnah Nabi, ya, Nabi melakukan takbir ketika beliau keluar, maka itu yang afdalnya dilakukan bahwa takbir itu apa dilakukan di mana ketika akan keluar, itu yang afdalnya dan utamanya. Ya, tapi saya sendiri terus terang saya tidak bisa mengatakan bahwa takbir di malam Idul Fitri dikatakan bid'ah. Ya, saya tidak katakan seperti itu, tapi itu menyelisih hal yang lebih afdal. Ya, wallahu a'lam. Baik, ini untuk Idul Fitri. Kalau Idul Adha, maka syariat takbir itu, takbir mutlak, itu boleh dilakukan takbir dari awal hari Dzulhijjah. Nah, dari awal hari Dzulhijjah. Dan ini telah syah dari apa namanya perbuatan sahabat dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabda ma min ayyamin apa a'zamu indallahi wala ahabba ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai beramal di hari-hari itu pada 10 hari ini. Kata Nabi fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari ini membaca tahlil, la ilaha illallah, takbir dan tahmid. Jelas ya? Maka ini disebut naf, membaca pada 10 hari pertama. Dan telah syah dari sejumlah sahabat, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, mereka bertakbir di pasar-pasar dan manusia mengikuti takbir mereka di ayyam at-tasyrik. Ini takbir mutlak namanya. Bukan di ayyam at-tasyrik, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu amalan saleh bagus di situ, karena itu disyariatkan juga berpuasa, disyariatkan banyak bersedekah. Ya. Disyariatkan memperbanyak amalan ibadah. Sebab dalam setahun kita diberikan keutamaan dua. Ada yang utama di hari-harinya dan ada yang utama di malam-malamnya. Ya, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ini yang paling utama dalam setahun. Untuk hari-harinya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ini yang paling utama dalam setahun. Jelas ya? Maka manfaatkan musim-musim yang indah ini dengan ibadah. Baik, ini takbir mutlak. Kemudian ada takbir muqayyad, terikat. Ya, kenapa muqayyad? Sebab dia dibaca akibal maktubat. Di belakang sholat wajib. Ya, di belakang sholat wajib. Nah, jadi belakang sholat wajib, seorang boleh bertakbir, membesarkan suaranya pada ya hari-hari tasyriq. Dan ini terjadi hanya di hari-hari ini terjadi dari sholat subuh di hari Arafah. Dari tanggal 9 Arafah sampai hari Asar. Sampai Asar di hari Tashrik. Jelas ya? Hari Arafah tanggal 9. Mulai tanggal 9 di subuh harinya, maka sudah disunnahkan bertakbir di situ. Jelas ya? Subuh hari, masuk duhur, takbir lagi. Ya. Asar, takbir. Ya, demikian pula ayyam Tashrik. Semuanya dengan bertakbir di belakang sholat. Ini takbir muqayyad. Takbir muqayyad di dalam hal ini. Ya, dan telah syah sebuah hadis di dalam hal ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini juga telah dilakukan oleh para sahabat. Ya, telah syah dilakukan oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Abdullah bin Sa'id. Ya, dan tidak ada yang menyelisih mereka di dalam masalah ini. Maka dia adalah sunnah yang boleh dikerjakan. Ya, adapun bentuk takbirnya, Syekh menerangkan di sini bentuk takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahilhamd. Ini bentuk takbir dari ajaran Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan sanadnya bagus diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya. Bentuk takbir itu sebenarnya umum, mau baca takbir apa saja, sebab tidak ada nas khusus dari Nabi. Dari Nabi tidak ada nas khusus. Kita hanya punya ayat walitukabbirullaha, supaya kalian membesarkan Allah. Dan kita punya hadis membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tahmid alhamdulillah. Ini boleh dibaca la ilaha illallah Allahu akbar walhamdulillah. Boleh. Tapi kalau dia ikuti apa yang warid dari sahabat boleh saja. Di antara yang warid dari sahabat adalah apa yang dituntunkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membaca Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jelas ya? Ini yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Kalau kita di Indonesia, takbirnya di depan tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan? Iya, baik. Itu Indonesia saya bilang tadi. Ya. Kalau yang datang dari sahabat itu. Ya, walaupun demikian kita tidak melarang orang yang membaca tiga. Tapi kalau dia mengambil apa yang datang dari sahabat, saya kira itu lebih dekat. Sebab mereka lebih paham agama daripada kita. Ya, kalau ada yang ingin takbir selain daripada itu bertahmid, membesarkan Allah, mengagungkan, boleh saja. Sebab memang hari-hari tersebut adalah hari bertakbir, bertahlil, bertahmid dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang salat Al-Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. bab tentang jenazah insyaallah kita baca besok nanti. Ya, masih ada waktu? Sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ada yang bertanya, saya mendapati beberapa perempuan sampai usia balig dia belum haid. Dan saya tanyakan bagaimana ya mengetahui mereka balig. Jawabannya, seorang diketahui balig itu dengan tiga perkara. Yang pertama, ya, dengan menginjak usia 15 tahun. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kemudian yang kedua, apabila dia telah mimpi basah, sebab di banyak hadis dibahasakan dengan muhtalim, orang yang sudah mimpi. Kemudian yang ketiga dari tanda balig adalah telah tumbuh rambut di seputar kemaluannya. Ya, ini berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang kisah tawanan Bani Quraidah. Ya, Nabi perintahkan untuk yang balig, ya, mereka dipenggal lehernya dan yang masih kecil dibiarkan. Maka untuk membedakannya, para sahabat melihat kepada apa bulu kemaluan yang tumbuh di sekitar kemaluannya untuk menentukan balig atau tidaknya. Ini tiga cara berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Khusus untuk perempuan, ada yang keempat, tanda baliknya dengan dia haid. Jadi kalau dia tidak haid, maka dengan tiga tanda yang kita sebutkan tadi. Tidak mungkin keluar dari tiga tanda itu. Jelas ya? Baik. Ya, di sini ada dipertanyakan tentang perempuan yang semenjak menikah hingga umur 28 tahun tidak mengalami haid. Ya, apakah seperti ini termasuk menyalahi kodrat sebagai perempuan? Ya. Apa yang maksud? Namanya tidak keluar haid mau diapakan? Ya. Jelas ya? Bahkan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau dia ingin berobat, silahkan berobat. Ya. Silahkan berobat. Sebab memang itu di luar dari kebiasaan yang menimpa perempuan. Biasanya ada kebiasaan bulanan. Ya. Dan dengan adanya haid itu menunjukkan adanya apa? Perubahan di dalam rahim. Kemungkinan rahim bisa menampung apa? Janin. Ya, kalau dia ingin berobat adalah hal yang baik. Ya. Dan ini ada yang bertanya mengeluhkan suaminya yang sulit dibangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, sehingga anak-anaknya juga ikut malas ya sholat subuh. Nah, ya, yang pertama dalam hal ini seorang saling nasihat menasihati, ya, mengajak kepada kebaikan, ya, dan banyak sebab yang menyebabkan seorang itu sulit bangun subuh. Di antaranya adalah begadang. Ya, terlalu lama tidurnya. Maka siapa yang menghadapi seperti ini, dia cepat tidur, supaya cepat bangun subuh. Kemudian yang kedua, ya, dia tidur biasanya tidak doa. Ya, tidak berdoa. Dan ini keliru. Karena tidur dia baca doa-doa. Kalau dia tidak hafal, dia ambil buku dikir, dia baca doa tersebut. Dia baca dari buku. Ya. Jelas ya? Kemudian dia tempuh apa yang disunnahkan. Dia berwudu sebelum tidur. Sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib. Kemudian dia tidur di atas rusuk kanannya. Ya. Nah. Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah. Ya. Banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya. Ya, agar supaya dia terhindar dari kebiasaan jelek ini. Ya, dia harus mengetahui bahwa perbuatannya sekarang ini Itu mirip dengan perbuatan kaum munafikin, ya, yang sering terlambat sholat subuh. Berat sekali bagi mereka. Sholat yang paling berat atas kaum munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Jelas ya? Maka kalau tidak mau tergolong dari mereka, hendaknya berhati-hati dari hal ini. Baik. Ini seorang perempuan mengatakan pernah hamil 4 bulan dan dia tetap mendapati darah haid. Ya, rata-rata 6 sampai 7 hari kebiasaan haidnya. Tapi pas 4 bulan haidnya didapati 15 hari. Dan waktu itu tidak sholat. Ya. Jelas ya? Ini sekarang kalau dia memang sudah pasti haid, para ulama berbeda pendapat. Apakah perempuan yang hamil, kalau dia sudah pasti hamil, para ulama berbeda pendapat. Apakah perempuan hamil itu bisa haid atau tidak? Apakah dia bisa haid atau tidak? Jelas ya? Ya. Dan yang ada dari ketentuan dalil-dalil syariat, dan juga pembuktian dari ilmu kedokteran untuk belakangan ini, itu perempuan haid atau perempuan hamil tidak haid. Kalaupun ada darah yang keluar, maka dia bukan dari darah haid. Jelas ya? Baik. Dibangun di atas hukum ini, maka itu tidak dihitung haid. Tidak dihitung haid. Sini dia pertanyakan tentang sholatnya yang telah dia tinggalkan. Ya, jawabannya kalau dia masih ingat berapa jumlah sholatnya, dia qadha sholat-sholat tersebut. Yang dia tinggalkan di masa haid. Ya. Jelas ya? Harus diqadha. Ini pertanyaan yang kedua, saya tidak begitu paham ya apa yang dimaksudkan. Ya, ini juga ada yang bertanya tentang perempuan yang setelah melakukan hubungan suami istri, ya, kadang beberapa saat setelah mandi segala macam, ya, dan terasa ada air yang keluar dari bekas-bekas hubungan. Apakah itu membahayakan, membatalkan sholat? Ya. Nah, jawabannya bahwa air tersebut tidak ada hukumnya. Tidak membatalkan wudu dan juga tidak najis. Tidak membatalkan wudu dan tidak pula apa? Najis. Ya, maka dia tidak mempengaruhi sholatnya. Saya sholat malam dan waktu saya sholat witir sudah terdengar adzan subuh. Ya, kalau dia sudah witir, sudah sementara witir, maka segera dia ganjilkan supaya menjadi witir. Tidak apa-apa dia lanjut walaupun sudah adzan. Tidak ada masalah. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali. Ya. Saya harapkan ikhwah kalau nulis pertanyaan satu-satu saja. Satu-satu. Ya. Jangan terus pertanyaan langsung 8, ya 10. Ya. Itu mengarang namanya. Ya, ingat ya, bikin pertanyaan satu saja. Paling banyak 2. Ya. Kalau ingin ada pertanyaan lain, dia tulis di kertas lain. Kertasnya dia potong-potong. Agar supaya saya juga semangat membacanya. Ya, bagaimana kaifiat sholat khauf untuk peperangan zaman ini? Ya. Sekarang peperangan memakai senjata, senapan bom dan lain-lain. Apa kaifiatnya seperti yang telah diajarkan? Itu kaifiat kalau mungkin untuk dikerjakan. Jelas ya? Ya, kalau tidak mungkin kalau dikerjakan, tidak boleh. Ya. Semua pasukan di depan pakai senapan, pakai ini, dia sholat khauf di situ. Ya. Namanya bunuh diri ya. Ya. Jelas. Maka dia cari posisi. Ya. Kalau dia berdiri akan kena. Maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk seperti yang disebutkan. Dia misalnya berjaga di tiang kemudian duduk. Ya, sambil duduk dia sholat. Ya, tidak ada masalah. Walaupun berjamaah sambil duduk. Sebab ini semuanya di kondisi dan keadaan. Sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Di antara hal yang memakruhkan sholat adalah melihat hal-hal yang melalaikan. Bagaimana dengan sajadah yang berwarna-warni digunakan? Karena cuaca dingin. Ya. Sajadah itu, ya bagusnya dia cari yang polos. Sama dengan sajadah yang biasanya dipakai untuk masjid ini. Ya. Ini, apa namanya, kalau dicari warna yang polos lebih bagus. Ya, tapi biasanya kalau sajadah yang dipakai untuk masjid, yang gambar masjid, orang tidak terlalu perhatikan. Sebab itu adalah hal yang sudah dianggap biasa. Jelas ya? Sudah dianggap biasa. Maka dari sisi itu mungkin ya kadang tidak apa-apa. Walaupun yang polos itu lebih afdal. Ya lebih afdal baginya. Nah. Salat sunnah bersama jemaah wajib di masjid. Apakah sama persis jumlah dan bentuknya kalau salat asar dan subuh? Ya, jadi kalau misalnya dia datang ke masjid, dia dapati imam salat asar, maka dia salat asar persis seperti imam mengikuti. Ya, jelas ya? Dan salatnya itu dihitung sunnah. Jelas sampai sini? Dan salat dia walaupun dia salat sunnah, tetapi ini hal yang diperkecualikan karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena dia hadir di masjid. Sama dengan sholat tahiyatul masjid. Walaupun setelah asar dilakukan, dia sudah sholat asar. Tapi masuk masjid, tidak apa-apa dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena punya apa? Karena punya sebab. Demikian pula sholat subuh. Kalau dia sudah sholat subuh, ya, dia datang ke masjid, orang belum sholat subuh, dia hadir sholat subuh. Dan sholat subuhnya dihitung sunnah. Tidak ada masalah. Ya. Sebab kisah yang saya bacakan tadi, dua orang yang didatangkan itu, ini di kejadiannya di sholat asar. Dan Nabi masih menganggap sholatnya adalah sholat sunnah, sholat nafilah. Ya. Disebutkan bahwa kafir tidak wajib sholat Jumat. Seingat saya mereka dibebani kewajiban sholat, tapi mereka tidak diterima. Ya. Itulah mana yang saya sebutkan tadi, tidak wajib sholat. Dalam artian di pemerintahan Islam tidak dituntut mereka hadir di Jumat. Kalau mereka pun hadir apa namanya Jumat, maka tidak syah sholatnya. Tidak syah sholatnya. Tapi hukum di akhirat, mereka tetap dilimpahkan dosa karena tidak hadir apa? Tidak hadir Jumat. Dan inilah sulitnya orang kafir. Semakin bertambah dosa. Dia tidak lakukan kewajiban syariat, tetap dia menanggung dosanya pada hari kiamat. Kekafirannya dia tanggung, dan kewajiban syariat yang tidak boleh dia laksanakan, juga dia tanggung dosanya. Nah. Bagaimana hukumnya mengumpulkan sholat Jumat dari beberapa desa menjadi satu saja? Karena dengan hal ini membuat orang malas ke masjid. Ya, desa sebelah karena jauh. Ya, ini yang seperti ini bukan inisiatif orang per orang, tapi ini kebijaksanaan dari pemerintah. Ya, asalnya penegakan Jumat itu pemerintah yang menentukan. Di sini ditegakkan Jumat, di sini tidak ditegakkan. Itu mereka yang tentukan. Jelas ya? Mereka yang menentukan. Maka dilihat apa yang maslahat ya, di dalam hal tersebut. Kalau pemerintah menegakkan di satu tempat saja, sudah di satu tempat saja. Ya, itu maslahat yang mereka pandang. Jelas ya? Ya, kalau di Saudi sendiri, yang saya ketahui, biasanya kalau ada yang mau menegakkan Jumat, itu ditulis. Ya, permohonan izin untuk menegakkan Jumat dimasukkan ke Departemen Agama. Ya. Dari Departemen Agama dimasukkan ke apa namanya? Di bagian fatwa dilihat apakah sudah cocok ditegakkan Jumat atau tidak. Dan dilihat masjid-masjid di sekitarnya. Ya, baru di bagian fatwa sudah apa namanya menganggap dari sisi hukum syar'i boleh, barulah Departemen Agama memberikan ketentuan ditetapkan siapa khatibnya dan siapa imamnya di situ. Jelas ya? Ya ini rapi kalau seperti ini. Kalau sekarang ini siapa sih yang mau tegakkan Jumat di mana saja? Ya, dia dapat tempat yang lapang, ya. Akhirnya dia bikin Jumat juga. Seperti yang nampak ya di kampus-kampus sekarang, apa namanya hanya ruangan saja, ruangan khusus dipakai untuk Jumat saja. Dan ini adalah hal yang keliru, ya. Membuat seorang itu luput dari maksud ditegakkannya Jumat. Bagaimana penerapan memendekkan khutbah dan memperpanjang salat untuk masyarakat sekarang ini? Ya. Tentang masalah khutbah itu dilihat di kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaannya masyarakat 30 menit, antum ambil 25 menit. Dan mereka 25 menit, antum 20 menit. Ya, jelas ya? Demikian. Itu sudah tergolong ringkas. Nah, ya, bagaimana hukum pendahuluan takmir masjid sebelum khutbah, memberitahu perolehan impak, meminta jemaah merapikan saf, memberitahu nama khatibnya. Ya, ini dari hal-hal yang tata krama saja yang dilakukan oleh sebagian orang. Itu adalah hal yang tidak dituntunkan. Hal yang tidak dituntunkan. Jelas ya? Tidak ada dampak-dampak negatif dari perbuatan yang seperti ini. Karena itu tidak sebaiknya hal itu dilakukan. Jelas ya? Ya, kalau masalah perolehan infak, itu bisa diumumkan. Ya, sebab kadang alasannya takmir, kami kalau tidak mengumumkan infak, kami akan dituduh macam-macam. Ya, jelas ya? Maka bisa diumumkan, dibuatkan laporan, dia tempel di mana begitu. Ya. Ditempel di mana? Di luar masjid. Jangan di dalam masjid ya, di luar masjid. Supaya dibaca. Ya, dan ada pertanggungjawaban. Selesai. Itu saja. Nah, berkaitan dengan kotak-kotak infak yang ada di masjid, ya, itu kembali kepada kebiasaan di masyarakat. Nah, sebab sebagian masyarakat kalau di masjidnya tidak ada kotak infak, masyarakatnya hanya mana kotak infaknya? Jelas ya. Sebab itu dari kebiasaan mereka, kadang mereka ingin memasukkan bagian dari mereka miliki untuk ta'awun di dalam masjid. Tapi dia malu menyerahkannya langsung. Dia senangnya di tempat-tempat yang kadang dia bisa merahasiakan untuk masukkan apa yang dia infakkan. Makanya yang seperti ini tidak ada masalah. Dan ini bukan meminta-minta, ya, seperti yang disangka oleh sebagian orang. Jelas ya? Ya. Sebab pengurus masjid dia pakai bukan untuk dirinya, untuk siapa? Untuk masjid dan kemaslahatan untuk jamaah sendiri yang hadir di situ. Ya, ini tidak ada makna meminta-minta di dalamnya. Tidak dari sisi bahasa, tidak dari sisi kebiasaan, dan tidak pula dari sisi syarat. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau khutbah berisi fikih Ramadan untuk menyambut bulan puasa? Ya harusnya itu yang dilakukan oleh khatib. Ya. Apa gunanya dia jadi khatib kalau dia tidak melihat keadaan manusia sekarang mau apa? Ya. Jelas ya? Besok orang Ramadan, khatibnya bicara masalah masalah jihad. Ya. Ini tidak kena. Makanya harus dilihat keadaan masyarakat. Ya. Dilihat keadaan masyarakat. Ya. Jelas ya? Apa yang mencocoki mereka? Keadaan mereka. Diberikan nasihat. So, memberikan nasihat sesuai dengan keadaan mereka itu akan lebih mengena di dalam hati. Lebih mengena di dalam hati. Ya, wallahu ta'ala. Bagaimana hukum seorang perempuan atau ibu melahirkan anaknya dengan cara sesar atau operasi dengan alasan karena takut melahirkan? Ya. Ya Allah alam ya, saya perlu memikirkan soal ini. Saya sekarang tidak punya jawaban. Allah alam. Jika ada anak bernama Abdurrahman, kemudian ada yang memanggil Ar-Rahman, apakah ini diperbolehkan? Tidak boleh ya memanggil dia Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama khusus untuk Allah. Tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Jadi kalau dia namanya Abdurrahman, lengkap memanggilnya Abdurrahman. Jangan dipanggil Man. Ya. Kalau dia panggil Abduh, itu lebih mending. Abduh artinya hambanya. Itu hambanya Allah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Bagaimana taharat wudhu untuk orang yang lumpuh? Kalau dia lumpuh tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia minta dari keluarganya, dia mewudhukannya. Sebab wudhu itu tidak mesti dia sendiri yang wudhu. Boleh diwudhukan. Boleh diwudhukan. Adakah qasar salat bagi orang yang sakit? Jawabannya tidak. Bagi orang yang sakit hanya menjama saja. Qasar itu khusus bagi apa? Musafir. وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, tidak ada masalah. Kalian mengqasar salat. Jadi qasar itu kaitannya dengan orang melakukan perjalanan. Bagaimana dalil tentang tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid? Ini kalau dia lakukan dua jamaah sekaligus, dua imam sekaligus. Jelas ya? Itu dilarang. Ya. Adapun kalau jemaah kedua ini letak silam pendapat di kalangan para ulama tentang masalah makruh tidaknya. Jelas ya? Ya. Dan ini pun pembahasannya kalau masjidnya punya imam ratib, imam punya imam tetap. Adapun kalau masjidnya tidak ada imam tetapnya, seperti masjid bandara, masjid terminal, tidak ada masalah walaupun berapa kali jemaah di situ. Jelas ya? Yang penting jangan satu kali, satu waktu ada dua jemaah sekaligus. Tak boleh. Ya. Kalau ada jemaah sudah tegak, maka yang lainnya harus ikut di situ. Selesai, baru bikin jemaah baru, tidak ada masalah. Jelas ya? Adapun di masjid yang punya imam tetap, imam ratib, maka membuat jemaah kedua di situ, sebagian para ulama menganggapnya makruh. Dan sebagian para ulama yang lain menganggapnya boleh. Dan yang membolehkan itu adalah pendapat jumhurul ulama dari kalangan sahabat, maupun setelahnya. Dan di masa ini saya sendiri ya, tidak mengetahui dari ulama kita ada yang tidak membolehkan kecuali dari satu alim saja. Ya, yang lainnya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, ya, Syekh Mukbil, ya, Syekh Ahmad An-Najm, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Musyid Abbad, ya, dan selainnya, mereka menganggap tidak ada masalah membuat jemaah kedua. Mana yang harus didahulukan antara takbir muqayyad dengan dzikir setelah sholat? Ya. Dan mana yang didahulukan antara takbir muqayyad dan dzikir setelah sholat? Yang didahulukan adalah dia takbir. Atau dzikir yang diambil, dzikir yang langsung pasti setelah sholat. Seperti Allahumma istighfar tiga kali, Allahumma anta salam wa minka salam. Ya, ini dia baca. Setelah itu dia takbir. Jelas ya? Dia takbir. Setelah takbir, dia baca dzikirnya. Seperti dzikir biasa yang dibaca keseharian. Bagaimana hukumnya menggabungkan mandi junub dan mandi Jumat pas hari Jumat? sedang junub? Jawabannya tidak ada masalah. Dia mandi dengan dua niat. Ya, dengan niat mandi Jumat dan mandi junub. Jelas ya? Sebab dua ibadah ini adalah dua ibadah yang sama maknanya dan bisa digabungkan. Dan bisa digabungkan. Dan para ulama, ya, di dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih menyebutkan bahwa dua ibadah kalau dia semakna, ya, semakna dan khitab perintahnya mirip, kemudian dia bisa digabungkan, maka dilakukan sekaligus dengan dua niat, itu tidak ada masalah. Ya, dan mereka berdalilkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan ini banyak cabang pembahasan yang terkait dengannya. Seperti seorang masuk masjid, dia sholat dua rakaat, dia niatkan tahiyatul masjid, dia niatkan dua rakaat sebelum duhur. Atau pas waktu subuh, dia niatkan juga dua rakaat sebelum subuh. Maka ini tidak ada masalah. Sebab dia semakna dalam nas-nasnya. Seorang puasa, dia puasa Senin Kamis, atau dia apa namanya puasa misalnya puasa Ayyamul Bid, ya dia niatkan juga puasa 3 hari dalam sebulan. Ini tidak ada masalah. Ya, dan ini banyak lagi cabang-cabangnya ya. Banyak lagi cabang-cabang pembahasannya. Pokok kaidahnya di situ. Dalilnya hadits innamal a'malu binniyat. Apakah ada puasa khusus di bulan Rajab seperti 3 hari, 7 hari, 10 hari? Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Ya. Yang ada di bulan Syaban disyariatkan berpuasa di bulan Syaban. Jelas ya? Walaupun dia berpuasa 1 bulan penuh enggak apa-apa. Apakah ada sunnah khatib naik mimbar tanpa sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Ya. Tahiyatul masjid itu bagi siapa yang duduk di masjid. Jelas ya? Bagi siapa yang duduk di masjid. Kalau dia berdiri untuk khutbah tidak ada masalah. Sekedar berlalu tidak ada masalah. Ya, dan khatib berdiri langsung khutbah itu tidak ada masalah. Bagaimana kita membaca Al-Fatihah dalam sholat? Bila imam membaca Al-Fatihah sangat cepat. Dalam sholat jahriyah. Kalau imamnya cepat, misalnya imamnya sudah baca Al-Fatihah, langsung baca surah pendek, dia belum selesai Al-Fatihahnya, imam akan ruku. Kalau imamnya cepat, maka dia ikuti imam saja. Imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ikuti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ikuti ayat per ayat. Jelas ya? Ya, supaya dia tidak ketinggalan. Baik, sudah berlalu waktu 5 menit. Ya. Pertanyaan belum dijawab disimpan saja insyaallah. Mudah-mudahan ada waktu lagi besok. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.